السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل من السماء ماء ليطهركم به. سجل بوجب الله جل جلاله يوم مرورنا dari langit hujan untuk membersihkan kita. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, dan menjauhkan dari kita godaan-godaan syaitan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa membersihkan lahir dan batin kita dari segala kehinaan dan kemungkaran. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ibu-ibu, ini kajian buat ibu-ibu kan? Bapak-bapak, pupuk bawang, pupuk bawang. Jadi yang saya sapa ini ibu-ibu. Sallallahu alaihi wasallam, karena ibu-ibu ini termasuk insan yang memiliki waktu banyak untuk berselawat dan berpikir. Kebanyakan sambil goreng, sambil nyapu, lidahnya tinggal sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan juga untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tema kita hari ini apa nih? Ibu-ibu. Suamiku sudah cantikkah aku? Ini siapa yang bikin tema ini seperti itu? Anak-anak enggak ngirim. Ini siapa yang bikin sih? Panitia, ya, masya Allah. Berarti panitia yang harus ramai. Iya, suamiku sudah cantikkah aku? Ana sih berharap ya untuk tema-tema seperti ini nih, kalau bisa yang nyampaikan itu ibu sendiri. Karena supaya nggak dibilang suami-suami ini egois, maunya sendiri, maunya istrinya cantik, dia jelek gitu kan. Maka kalau ada ustazah, kita gak punya ustazah di Balikpapan, ada tuh, ada ustazah tuh, maka kayaknya akan lebih indah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kasihan bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Seorang ibu itu dalam bahasa Arabnya disebut al-um gitu. Um, ternyata makna um ini sangat luas sekali. Dari asal kata um adalah sebuah bendera, bendera yang dibawa oleh pasukan perang itu biasanya disebut um, dikarenakan apabila bendera itu terjatuh, hilang tuh negeri itu. Al-um juga dari asal kata itu muncul imam. Enggak bakal ada tuh imam kalau enggak ada ibu. Saya yakin imam-imam besar Islam, mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka bisa menjadi imam itu karena peran karena ada peran umlah. Tentunya semua dengan taufik dari Allah Jalla Jalal. Mereka bisa tumbuh besar menjadi seorang imam. Bahkan ibu-ibu kalau tahu yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yakin beliau dilahirkan di Gaza. Ya, di Gaza kalau masa Imam Syafi'i itu. Ya, di Palestina situ. Beliau dilahirkan di Gaza, bapaknya meninggal. Kadang-kadang ada sebagian sebagian ummahat, sebagian ibu nih yang merasa berat menjadi orang tua tunggal katanya. Tapi kita lihat ternyata Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang besar, enggak punya bapak dia, bayangkan. Ini pertanda bahwasanya peran yang terbesar di dalam rumah itu selain bapak tentunya ibu. Maka disebut al-ummu madrasatun. Ibu itulah sekolahan. Sebelum anak-anak itu dimasukkan ke SD, ke tahfidz, ke TPA, sekolah di mana tuh anak? Sekolah sama ibunya. Kalau ibunya ada. Tapi kalau ibunya keluar terus, sekolah sama siapa? Nah, pembantu. Sama babysitter sekolahnya akhirnya. Tapi yang jelas rumah adalah itu adalah madrasah yang pertama. Ummah. Umat ini pun ada dikarenakan adanya Jadi benar-benar peran ini besar sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga ummahat Balikpapan ini, ibu-ibu di Balikpapan, menjadi sekolahan-sekolahan yang bisa memunculkan imam seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang juga yatim ya, beliau diasuh oleh bundanya. Berbicara tentang sudah cantikkah aku wahai suamiku, maka saya mau berbicara pertama tentang kedudukan suami ya. Karena di tema ini ada kata cantik, ada kata suami. Karena cantik buat suami, bukan buat tetangga. Ada ibu-ibu yang masya Allah cantik kalau keluar rumah. Kalau sampai rumah kayak babu. Hilang tuh kecantikannya semua. Sampai kadang-kadang suaminya lebih senang keluar. Karena kalau di rumah dia tidak mendapati kecantikan istri. Suami ini dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Huwa jannatuki aw naruki." Kata Rasulullah SAW, "Tuh suamimu itu adalah surgamu atau neraka?" Ibu-ibu dengar ibu-ibu. Suami itu surga atau neraka? Ketika sebelum menikah, seorang anak yang belum menikah, seorang putri yang belum menikah, surga dan nerakanya adalah orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima ankum ri'in adraka abawaihi au kilahuma au ahaduhuma falam yudkhilhul jannah." Kata Rasulullah SAW, celaka sengsara seorang yang dia hidup masih sempat menjumpai orang tuanya, dua atau satu, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga. Ini pertanda bahwasanya orang yang tidak dapat tiket masuk surga dari orang tuanya, mau cari tiket yang mana dia masuk surga? Tiket yang paling dekat, tiket yang dalam rumahnya untuk masuk ke pintu surga, ternyata dia abaikan. Bagaimana dengan tiket-tiket yang lain? Ketika sudah menikah, ibu-ibu insya Allah masih ingat dengan prosesi pernikahan. Ketika orang tua ibu-ibu mengatakan kepada calon suami, dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian memanggil nama calon suami ibu-ibu ini, "Ya fulan, uzawwijuka lima amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan." Wahai fulan, aku nikahkan engkau atas perintah Allah Jalla Jalal, agar engkau menjaga putriku ini dengan baik, atau kau lepaskan dia dengan baik pula. Kemudian dia mengatakan lagi, "Ya fulan, ibn fulan, ibn fulan, zawwajtuka wa ankahtuka binti." Wahai fulan, anaknya fulan, aku telah menikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana dengan mahar sekian. Prosesi itu terjadi pelimpahan tanggung jawab. Yang awalnya surga dan nerakanya ibu-ibu ini ada di orang tua, sama bapaknya itu diserahkan kepada suami. Yang harus ditaatin ketika itu siapa? Suami. Karena sudah diberikan, sudah diserahkan. Beda sama anak laki. Kalau anak laki tidak pernah ada pelimpahan, tidak pernah dia dilimpahkan kepada mertua, enggak. Tapi mertua yang melimpahkan putrinya kepada suami. Ketika itu tanggung jawab beralih, maka suami memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin mata wa zawjuha 'anha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dalam kondisi suaminya ridho sama dia itu, maka akan masuk surga. Jadi suami itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ittaqtu 'alanna atau uritunna, ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktharu ahliha an-nisaa yakfurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka kufur. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Rasul kemudian menjelaskan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Kata Rasulullah SAW, perempuan-perempuan itu masuk neraka disebabkan mereka itu mengkufur, ingkar kepada nikmat suaminya. Ingkar kepada suaminya, tidak bersyukur kebaikan suaminya. Subhanallah, Rasul sampai menjelaskan tentang tabiat wanita, tapi mudah-mudahan ini gak ada di Balikpapan. Harapannya itu, Rasul mengatakan, andai kata kau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, setahun tuh berbuat baik terus, kemudian suatu hari melihat kesalahan dari suaminya, maka si istri biasanya akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dariku. Kau gak pernah nyenangkan hatiku. Kau tidak pernah membuatku bahagia. Subhanallah, sepanjang tahun tuh, sepanjang tahun itu hidup senang, cuma sekali suaminya berbuat salah. Yang namanya manusia, wajar berbuat salah itu. Gara-gara satu kesalahan, hilang tuh istilahnya, hujan setahun dihapuskan dengan kemarau sehari. Hujan setahun, gara-gara kemarau sehari, tak kasih duit mungkin ya, sehari itu, tahu-tahu istri sudah, oh abang ini gitu memang, gak pernah aku senang, selama hidup gak bahagia aku sama abang, sudah jelekkan aku. Nah, kadang-kadang itu terjadi di diri ibu, tapi di balik papan insya Allah sedikit. Nah, udah, jadi ibu udah tahu kedudukan sama suami. Sekarang, bagaimana cantik di depan suami? Kalau cantik di depan tetangga itu banyak. Cantik di depan teman itu masya Allah. Kalau ketemu temannya jangan ditanya. Tapi bagaimana cantik sama suami? Jadi ukuran cantiknya ibu-ibu ini suami. Tapi ada suami-suami memang ya. Ya saya sebagai seorang suami juga. Ada suami-suami yang tidak pernah mengatakan istrinya cantik. Saya tadi sempat ngobrol sama Ustaz Rahman. Sesuatu yang jelek itu bisa jadi indah tatkala kita mengatakannya indah. Jadi sesuatu yang indah bisa jadi buruk ketika kita mengatakan buruk. Jadi kalau istri kita umpamanya beli baju, ya ini bapak-bapak, beli baju istri kita, menurut dia itu bagus baju itu. Kita tinggal mengatakan, kok kayaknya kurang pas gitu ya. Langsung jelek begitu buat dia. Makanya jelek ya. Akhirnya timbul di pemikirannya itu jelek. Tapi mamanya dia dikasih hadiah jelek lah hadiahnya. Kita tahu itu jelek. Tapi ketika kita mengatakan, masya Allah gambar cantik kok kalau pakai baju itu. Dia langsung senang sama baju itu. Yang awalnya dia gak suka. Jadi sebenarnya cantik dan buruk ini adalah gambaran yang ada di pemikiran kita, di imajinasi kita. Bagaimana sekarang merubah, ya tergantung kita. Ada cantik, oh sebelumnya, saya mau tanya sama ibu-ibu nih, siapakah wanita yang cantik itu? Anak kasih hadiah 100 ribu. Nah, buat ibu-ibu itu gimana? Ada mic-nya, silahkan ibu-ibu. Yang mau jawab, siapakah wanita yang cantik itu? Ibu bikin kajian sendiri. Siapakah wanita yang cantik itu? Kayaknya gak susah. Yang selalu tersenyum buat siapa? Buat suami nomor satu. Masya Allah. Yang kedua? Keluarga. Dan keluarga. Yang siapa? Buat tetangga. Buat tetangganya juga. Tapi yang satu muridnya. Yang satu muridnya, yang perempuan juga gitu kan? Iya. Nah, barakallahu fiik. Gimana Ustaz? Kita kasih Ustaz ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, kasih 100 ribu. Alhamdulillah. Iya, itu mungkin salah satu kriteria cantik ya di mata ibu-ibu ya. Walaupun hitam gitu ya, tapi sering senyum, jadi cantik gitu kan? Ibu-ibu. Jadi ada wanita itu yang cantik karena cinta, cantik karena cinta. Ada yang cinta karena cantik. Jadi ada yang cantik karena cinta, ada yang cinta karena cantik. Apa artinya ini? 100 ribu. Kita bagi-bagi mampu hari ini. Ya ibu. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Iya, artinya apa? Artinya cantik karena cinta, cinta karena cantik ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya cantik karena cinta atau cinta karena cantik adalah cantik karena beliau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan suami bagian terus suami. Karena itu maka dia terlihat cantik oleh suaminya atau oleh siapapun yang memandangnya. Terutama karena keimannya itu kepada Allah, Rasulullah, dan kepada suaminya. Oke, itu cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik? Terutama dari keimannya. Jadi keimannya intinya dari pancaran auranya, karena keimannya. Wajahnya, inilah beauty-nya. Itu cantik karena cinta. Oke, nggak apa-apa. Karena separuh kita kasih aja separuh, nggak apa-apa. Kita kasih buku kali itu. Barakallahu fiik. Iya, tadi cantik karena cinta betul. Jadi karena ya dia dekat sama Allah, akhirnya kita cinta. Kelihatan cantik dia. Yang kedua cinta karena cantik. Silakan, karena tinggal separuh, hadiahnya separuh juga nih, kita bisa kita. Yang cinta karena cantik. Ada yang mau jawab gak? Ada, vokal. Cinta karena cantik, mungkin lebih ke nafsu atau hati manusia. Iya, betul. Parah terlebih. Nah, ya, separuh. Iya, jadi cinta karena cantik ya karena dia cantik wajahnya. Secara fisiknya dia cantik. Kenapa kau suka sama fulana? Kenapa kau kawin sama fulana? Oh, dia tuh bunga desa. Nah, karena dia tuh gak ada yang lebih cantik dari dia tuh. Yang dia cari seluruh balik papan tuh, insya Allah tinggal dua. Tinggal di mana sama di mana gitu mungkin. Ya, jadi ada cantik karena cinta. Kita akan berbicara tentang cantik karena cinta. Cinta karena cantik ini, Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'ali arba. Perempuan itu dinikahin dikarenakan empat hal. Silakan, siapa yang mau nyebutin ibu? Saya kasih hadiah. Angkat tangan tuh, saya jawab itu. Perempuan itu dinikahin karena empat hal. Sebutkan empat hal. Karena akhlaknya. Satu, karena akhlaknya. Hartanya. Hartanya. Agamanya. Agamanya. Yang jawab banyak banget, mas. Satu aja cukup yang jawab. Nasabnya. Nasabnya. Kurang satu. Itu empat, satu salah. Agamanya. Agamanya. Nasabnya, hartanya, kecantikannya, kecantikannya. Masa lupa, kita lagi bicara kecantikannya nih. Nah, tungkahul mar'ati arba, perempuan dinikahin karena empat hal. Yang pertama, karena kecantikan luarnya. Cantik tuh wajahnya, ya. Mungkin tubuhnya seksi. Padahal kan lelaki kan seperti itu, cari istri mah yang cantik, terus apa lagi? Yang tinggi, yang rambutnya pirang, matanya biru, apa? Pokoknya dia menggambarkan dalam khayalannya itu wanita cantik seperti ini. Maka dia mau nikah dengan yang itu. Kadang-kadang yang kedua, menikahi wanita itu karena hartanya. Enggak apa-apa, janda, jelek, yang penting kaya. Itu aneh seperti itu. Betul enggak bapak-bapak? Itu tanya bapak-bapak kalau ini mah. Ada gak bapak-bapak yang mau nikah karena, ya karena kalau istilah Jawa itu rondo teles, janda basah gitu, maksud banyak duitnya tuh. Itu ada, betul gak bapak-bapak? Betul nih. Betul, jadi Rasul yang mengatakan ini jelas-jelas ada. Jelas-jelas ada. Dia tidak melihat cantik, walaupun udah tua, malah mikir dia enak sama janda tua, cepat mati. Kan dapat hartanya banyak, betul kan? Yang ketiga, lihat saja, itu karena faktor keturunan. Dia adalah orang terpandang, keturunan raja, keturunannya mungkin anaknya gubernur, ya, anaknya apa, yang nasabnya mungkin keturunannya Rasulullah SAW, apalah orang terpandang pokoknya. Ada yang melihat seperti itu, karena dia melihat kalau anak menikah dengan mereka, paling tidak anak akan jadi terpandang juga seperti itu. Yang keempat, karena cantik batinnya, agamanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, "Fadzhar bidzatid din talibat yadak." Maka carilah kamu perempuan itu yang agamanya bagus, cantik agamanya. Bicara cantik agamanya, kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum lelaki, ibu-ibu juga nanti, kalau mau cari menantu tunggu ya. Cari itu yang agamanya, yang cantik agamanya. Karena apa? Kecantikan fisik ini, kecantikan fisik ibu-ibu, itu tambah tahun, tambah berkurang. Awal nikah lah, ibu-ibu ingatlah, awal nikah beratnya 48. 48 nih, Masya Allah ya. Pas 2 tahun, 84. Itu terjadi karena dia hamil ini itu. Mau gak mau, kecantikan lahir ini nyusut. Nyusut. Nah, sekarang ini ada krim pemutih ya. Oh gimana pun tambah tahun ya tambah tua lah. Gak mungkin tambah muda. Ada supaya awet muda. Tapi ternyata ada orang yang awet tua. Betul. Sampai kapan kita lihat dia tetap aja. Dia tua tapi tetap gak berubah gitu kan. Tapi yang muda itu biasanya terus ya. Fisiknya akan tambah lemah, wajahnya akan keriput, rambutnya akan memutih, walaupun mau pakai sidu warna ungu, tetap dia tua. Maksudnya bagaimanapun udah tua, udah tua. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya, ada kecantikan yang bisa bertambah. Kecantikan yang tiap hari itu bisa naik, naik, naik, naik, dan sampai klimaks. Itu kecantikan agama, kecantikan akhlak, kecantikan iman. Itu yang bisa bertambah. Tapi kalau kecantikan fisik biasanya ya umumnya akan berkurang. Saya akan bercerita juga. Sebelum saya cerita itu, kalau ada lelaki yang meminang putrinya ibu-ibu, melihat apanya ibu-ibu? Nah, silakan. Anak kasih hadiah. Yang sahih, yang salah, oh anak kasih hadiah ini enggak apa-apa. 100.000. Melihat apanya ibu-ibu? Jujur ini. Jujur. Hah? Walaupun miskin. Jelek. Enggak sekolah. Gimana ibu? Agamanya aja. Agamanya aja. Hafalannya Qur'annya banyak. Walaupun sering mukul istrinya. Itu jangan, Pak. Qur'annya banyak ya, hafalannya banyak, jangan mukul istri. Nah, berarti agama sama akhlaknya. Nah, Bapak-bapak kasih kata sebuah Bapak. Jadi jangan cuma agamanya doang, hafalan Qur'annya banyak. Ada orang-orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Padahal seharusnya dua itu berjalan bersama. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kata Rasulullah SAW, bila datang meminang putri kalian, seorang lelaki yang agamanya bagus dan akhlaknya mulia, fankihuhu atau fazawwijuhu, nikahkan dia. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim. Sebagian sahabat katakan, ya Rasulullah, in kana fihi mata. Padahal gimana Rasul, dia ini orangnya ya agamanya bagus, akhlaknya mulia, tapi mungkin nasabnya enggak, bukan orang terpandang, mungkin dia enggak kaya. Karena biasanya seorang ibu itu, bapak juga, ketika ada yang meminang putrinya, dia berpikir ekonomi buat anaknya. Kira-kira anakku nanti ini gimana hidup sama dia? Tidak kebayang tuh, kalau namanya orang kaya bisa miskin sehari. Sehari bisa jatuh miskin habis. Tapi yang namanya agama, itu insya Allah dibawa mati. Tapi kalau harta kan ditinggal semuanya. Rasul mengatakan, fankihu atau fazawiyu, nikahin lu. Walaupun miskin. Ada yang bertanya, apakah hadis itu juga masuk poligami, sir? Jadi mau nikah kedua orangnya berakhlak dan agamanya bagus, apa juga kita harus nikahkan? Padahal anak kita menjadi istri kedua, ya lihat kira-kira dia bisa adil enggak? Kalau enggak berarti agamanya kurang atau akhlaknya kurang mulia. Maka ingat, ibu-ibu kalau mau menikahkan ditanya, bukan ditanya gajinya berapa. Paling enggak tanya hafalan Qur'annya berapa, Mas. Alhamdulillah 30 juz. Oh maaf, juz ke 30 juz amma. Iya, ya gak apa-apa. Kita pokoknya lihat ukurannya itu cantik. Ini kembali ke urusan cantik. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Kalau cantik karena cinta, ibu-ibu nih, sebelum kita bicara itu saya mau cerita. Cerita tentang Syekh. Bukan Syekh, dia itu adib, seorang sastrawan yang bernama Ar-Razi dalam kitabnya Wahyul Qalam. Dia menceritakan sebuah kejadian di masa Khilafah Abbasiyah. Ceritanya dia bikin model novel. Ceritanya hakiki, tapi dia ceritanya terlalu, ya namanya orang sastrawan ya, kalau cerita itu biasanya bahasanya indah gitu ya. Dia cerita bahwa pada suatu hari Ahmad bin Aiman, Katib ibn Tulum, wali Basrah, kalau masalah dia itu, Ahmad bin Aiman ini datang ke negeri Basrah. Basrah itu di mana? Nak kasih hadiah kecil tapi hadiah enggak apa-apa. Ibu-ibu. Basrah itu di mana? Yang mau jawab. Basrah. Namanya kota Basrah itu. Angkat tangan itu, sana itu jawabnya. Ambil mic-nya. Di Irak, Pak Ustaz. Di Irak, sebelah mananya Baghdad itu. Iya, iya. Fafal, fafal. Iya, pokoknya di Irak sana. Irak bukan negeri Islam ya. Ibu kata Islam pada waktu itu adanya di Baghdad ya, di Baghdad. Tapi Basrah termasuk kota ilmu pada waktu itu. Kota ilmu ada Basrah dan ada Kufah. Dan di tempat inilah Hasan al-Basri tinggal. Di kota Basrah ini masuklah Ahmad bin Aiman. Dia tangan kanannya Ibn Tulun, penulis yang notulennya Ibn Tulun. Maka Muslim bin Imran, Muslim bin Imran ini seorang pedagang kaya raya, pedagang sukses yang berada di Basrah. Ketika datang, maka disambutlah ke rumahnya dia, diundanglah orang-orang kaya supaya datang ke rumah dia. Akhirnya udah datang kumpul semua. Muslim bin Imran punya dua anak laki yang ganteng-ganteng, masih kecil. Ganteng anaknya bahkan disebutkan seperti rembulan dari kegantengannya. Maka Ahmad bin Aiman liatin terus nih anaknya Muslim bin Imran. Dilihatin terus. Biasanya orang kalau melihat sesuatu yang indah, itu lidahnya tidak akan bisa diam kecuali dia memuji Allah Jalla Jalla, Subhanallah. Yang ngomong sama Muslim bin Imran, Masya Allah anakmu ini ganteng-ganteng, pasti ibunya cantik. Karena mungkin bapaknya jelek kan. Kalau ada anaknya yang cantik, ganteng, melihat bapaknya kayak gini, wah ini pasti ibunya yang cantik, gitu kan. Maka dia mengatakan nih, pasti nih ibu kedua anak ini adalah anak raja, anak kaisar ya, yang cantik sehingga melahirkan dua anak yang ganteng-ganteng nih. Katanya Muhammad Imran, Muslim bin Imran, kata dia, enggak. Bahkan ibunya itu jelek. Katanya Muslim, kata dia, kok ini gak bersyukur loh, kok bisa bilang jelek? Kata dia, ibunya, anaknya jadinya kayak gini, ibunya jelek, gak mungkin. Ini termasuk orang yang tidak bersyukur. Katanya Ahmad bin Aiman, Ibn Aiman ini, akhirnya begini, ada cerita kisah dua anak ini. Maka ceritalah Muslim bin Imran ini. Muslim bin Imran ini pedagang. Dulu pedagang kecil, dia cerita, anak dari Basrah ke Ubullah. Itu biasanya bawa dagangan, bawa ke Ubullah, laku, balik lagi terus. Sampai suatu saat anak ini kepingin memperluas. Biasalah anak muda itu kepingin sukses ya. Akhirnya anak berdagang kemana-mana. Sampai anak dagang itu ke Balkh, suatu negeri di Afghanistan sekarang. Dan anak berpikir, anak muda lah, anak mau nikah nanti umur sekian dengan wanita yang cantik. Bahkan anak sudah gambarin nih. Namanya orang kaya kan bisa milih. Mau nikah itu dia pilih lah, mana yang cantik. Akhirnya suatu hari dia di masjid di Balkh itu, ada Abu Abdullah Al-Balkhi lagi ceramah. Maka dia duduk di sana. Abu Abdullah Al-Balkhi ini menjelaskan sebuah hadis. Hadis itu bunyinya, Sauda'ul walud khairun min jamilatin la tali, atau min hasna la tali. Sauda walud, perempuan hitam yang melahirkan, itu lebih baik daripada wanita cantik yang tidak melahirkan. Hadis ini dhaif. Hadis ini kedudukannya dhaif. Tapi Abu Abdullah menjelaskan tentang mensyarah hadis ini. Dia jelaskan bahwasanya wanita itu sebenarnya kecantikannya itu terletak pada akal dia, terletak pada iman dia, posisi dia sebagai seorang ibu. Karena seorang wanita yang menjadi seorang ibu itu, dia semuanya lah, wanita itu mengharapkan ada yang memanggil dia mama, ada yang memanggil dia ummi, ada yang memanggil dia ibu. Beda dengan wanita yang mungkin tidak bisa melahirkan karena faktor apa. Maka dijelaskan terus oleh Abu Abdullah Al-Balkhi ini tentang kedudukan wanita. Kemudian dijelaskan tidak pantas kita menyebut wanita itu jelek, ini, itu, macam-macam, tidak pantas. Maka Rasul cuma mengatakan sauda. Padahal maksudnya bukan hitam. Wanita memang banyaklah sifat-sifat jelek, mungkin dia cacat, macam-macam. Tapi Rasul tidak suka mensifati wanita dengan sifat-sifat yang buruk. Ini juga para suami pelajaran. Rasul berpesan kepada para suami, wala tuqabbih, kata Rasul, jangan suka menjelek-jelekkan istri. Walaupun mungkin dia jelek, tapi jangan suka menjelek-jelekkan. Setelah itu, maka anak berpikir, enggak pikirlah mau nikah dengan wanita jelek atau buruk rupanya, yang penting agamanya. setelah mendengarkan kajian ini. Yang penting akhlaknya mulia. Sampai suatu hari dia balik ke Basrah. Balik ke Basrah itu, di situ ternyata ada bunga desa. Wanita-wanita dulu itu gak suka keluar. Bahkan di Indonesia ya, mungkin 50 tahun yang lalu itu wanita perawan itu masih dipingit gitu ya. Masih jarang keluar apa. Kalau sekarang kan Masya Allah bisa dilihat di pinggir jalan perempuan-perempuan itu, di pasar, di mana perempuan. Dulu enggak dipingit. Ada salah seorang anak syekh terkenal di Basra. Itu yang sudah diminta oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang terpandang, ternyata ditolak semuanya. Semuanya ditolak. Suatu hari dia ngomong, pasti nih anaknya cantik banget nih, anak mau ngelawan. Datang lihat orang tuanya. Jiktukah khatiban ibnataka, aku datang untuk melamar putrimu. Kata dia, sudah banyak yang melamar dia, tapi aku tolak semua. Apa harus kau menikahin putriku? Tanya itu orang tuanya. Kayaknya harus, aku ingin nikah. Dia tahu, ini pedagangnya orang soleh. Kata dia, iyalah kalau kau mau nikah sama putriku, kau panggillah keluargamu sama teman-temanmu. Akhirnya panggil teman-temannya. Ketika ngobrol sama sahibnya, anak ini mau zuat, mau nikah sama anaknya fulan. Kata dia, ente gak mungkin, banyak orang yang lebih kaya dari ente ditolak. Apalagi ente gitu. Enggak, ayo ikutlah. Kata dia. Berangkat akhirnya. Berangkat ke sono, dinikahkan, Masya Allah. Setelah dinikahkan, walima ya, dia cerita sholat maghrib berjamaah sama mertuanya ini. Habis sholat maghrib itu, mertuanya berdoa. Berdoa yang dalam pikiran anak, kok doanya ini seakan-akan dapat menantu anak musibah. Anak bingung gitu kan. Selesai maghrib, terus isya sholat. Habis sholat isya berjamaah ditanya, apa kau mau masuk ke istrimu? Iyalah, anak ingin lah. Nggak ngelihat. Jadi ini orang muslim bin Imran ini tidak melihat calon istrinya, karena dia sudah yakin calon istrinya ini cantik banget sudah. Anaknya ya, bapaknya cantik, ganteng ya, keluarganya keluarga terhormat. Pas dia mau masuk, kata dia, anak diantar ke kamar itu, anak melihat perempuan-perempuan tua yang dampingin itu. Langsung, kadangnya wajahnya ini sudah wajah-wajah maya gitu sudah. Bahkan yang perawan umurnya 60 mungkin, kata dia. Dari tua-tua yang nantar ke dia. Akhirnya anak masuk ke kamar. Alhamdulillah, anak senang masuk kamar itu, tidak melihat perempuan-perempuan tua itu. Ketika masuk ke kamar pengantin, tiba-tiba datang pengantinnya itu. Dia langsung mengatakan, datang bersimpuh ke dirinya, dia mengatakan, ana sirrun abi. Dia mengatakan, ya sayyidi, ana sirrun min asrari walidi. Aku adalah rahasia orang tuaku. Aku adalah rahasia bapakku. Katamahu walidi, yang bapakku sembunyikan aku ini. Wa afdhal bihi ilaih. Tapi dia buka rahasianya kepadamu. Ibra'aka ahlan min satri alaih. Karena dia melihat kau bisa menutupi rahasianya. Fala takhfir dhannahu fika, jangan mengecewakan. Kata dia, tolong jangan kau kecewakan persangkaan bapakku kepadamu. Walau kana alladhi yutlabu min az-zawjah husnul suratih. Kata dia, andai kata yang dicari dari seorang wanita itu raut wajahnya yang cantik, duna husna tadbiriha wa afafiha, tanpa kebaikan pengaturannya, kebaikan akalnya, kebaikan kehormatan dirinya, la azumat mihnati, maka musibahku sangat besar sekali. Kalau yang dicari dari wanita itu kecantikan wajahnya, maka musibah aku ini buat engkau. Tapi kalau yang dicari itu akal dan kehormatan dirinya, wa arju an yakuna ma'a min umra akthar mimma qasura bihi husnul surah. Dan aku harapkan akal dan kehormatanku bisa menutupi kekuranganku di raut wajahku. wa sa'abluq mahabbataka fi kulli ma ta'tuni, dan aku akan berusaha untuk mentaati perintahmu dengan penuh cinta. Walau annaka adzaitani la'adtu al-adha minka ni'matan, andai kata engkau menyakitiku, aku akan anggap hal itu adalah nikmat dari dirimu. Fa kaifa in wasi'ani karamuka wa sitruk, bagaimana kalau engkau menutupi aku dan menghormatiku, katanya. Afala innaka la tu'amilu Allah bi afdal min an takuna sababan fi sa'adati ba'isatin mithli, engkau tidaklah bermuamalah dengan Allah dengan lebih mulia menjadi penyebab kebahagiaan orang yang sengsara seperti aku ini. Afala tahris ya sayyidi ala an takuna hadha sabab syirk, apakah engkau enggak mau wahai tuanku menjadi penyebab bahagianya orang yang susah seperti aku ini. Thumma innaha wasabat, kemudian perempuan ini langsung loncat dia. Faja'at bi malin fi kis, maka dia bawa tuh harta. Dia bawa uang di kantong. Faqalat ya sayyidi, wahai tuanku, Allah telah menghalalkan bagimu tiga perempuan. Wa ma atharta umil iman, dan kau juga boleh membeli budak-budak perempuan itu. Waqad sawwaqtuka tazwijat tala waqtiya al-jawari bimali hadir, aku sudah lima, kau silahkan memenikah tiga dan memilih budak-budak silahkan dengan harta ini. Waqad waqaftuhu ala syahawatik, aku sudah mewakafkan uang ini untuk nafsumu. Walastu atlub minka illa sitri faqad, aku enggak minta kecuali tolong kau tutupin aku, jangan diceritakan. Dia minta kau tutupin yang kau ceritakan aku kepada orang lain dan yang kau ceritakan aku. Kalau Ahmad bin Aiman, Ahmad bin Aiman yang dengar cerita itu, dia mengatakan fahala filiyat tajir Musa Muslim bin Imran langsung bersumpah annaha malakat kalbi milkan la tasimulai hasna bi husnina, perempuan ini menguasai hatiku yang tidak bisa dikuasai oleh wanita yang cantik manapun. Fakultulah, maka aku berkata kepada dia, inna jaza'a ma qaddamti ma tasma'ina min, sesungguhnya imbalan bagi apa yang telah kau katakan, yang telah kau paparkan, yang kau dengarkan dari aku. Wallahi, demi Allah, la aj'alannaki hadhi min dunyaya, aku akan menjadikan kau bagianku di dunia. Fima yu'thiru rajul minal mar'ah, apa yang biasanya lelaki berikan ke wanita, aku akan memuliakanmu. Wala adribanna ala nafsil hijab ma tanzuru nafsi ila untha abada, aku akan membuat hijab di diriku, aku tidak akan melihat wanita mana. Thumma atmamtu surura, katanya, kemudian aku berusaha untuk menyenangkan dia. Aku cerita kepada dia tentang hadis yang aku dengar dari Abu Abdullah Al-Balkhi. Kemudian annaha nazalat minni fi arfa'i manaziliha, wanita ini kemudian menjadi memiliki posisi yang tinggi di diriku, kata dia. Wa ja'alat tahsunu wa tahsun, dan terus tambah cantik dan tambah cantik. Perempuan yang jelek istrinya ini, yang cacat dikatakan syauha, cacat istrinya ini, tambah hari tambah cantik. Kal husni alladhi kana majrudan thumma rafasatu al-khadra min huna wa hunak, seperti batang pohon yang kering kemudian tumbuh tuh hijau di kiri di kanan terus, dan dua anak ini adalah dari ibu itu. Subhanallah. Hadirin bapak-bapak ibu rahimakumullah, itulah cantik yang bisa bertambah, cantik yang dikarenakan kemuliaan dirinya, dikarenakan agamanya. Kalau cantik yang zahir ini suatu hari akan keriput dan akan hilang, maka bagaimana sekarang supaya bisa cantik seperti istrinya Muslim bin Imran yang dia buruk rupanya, apalagi wajahnya cantik, maka dia akan lebih cantik lagi untuk suaminya. Gimana supaya ibu-ibu ini jadi cantik? Yang pertama, ibu-ibu, keterlaluan hak-hak suami. Apa sih haknya suami itu? Maka penuhi haknya. Sebagian penulis buku itu menjelaskan beberapa hak suami, kemudian merincikan, maka di sini saya akan merincikan beberapa hak suami itu. Rasulullah SAW pernah ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Ditanya ini Nabi Muhammad SAW, siapakah wanita yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, allati idza nazarta ilaiha sarraka, yang kalau kau memandang dia itu, dia menyejukkan hati. Katanya Muslim bin Imran, ketika dia sudah bergaul sama istrinya ini, dan dia melihat bagaimana kebaikan istrinya, kebijakan istrinya, ketaatan istrinya, dia mengatakan, فَجَعَلَ الْقُبْحُ يَقِلُّ وَيَقِلُّ وَزَادَ الْقُبْحُ بِالْدِيَادِ. Kejelekan wajahnya rupanya itu tambah hari tambah berkurang sehingga hilang. Karena udah biasa melihat. Udah hilang. Tapi kecantikannya bertambah terus di kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita yang paling baik, yang kalau kau memandang dia, senang hati. Coba ibu-ibu lihat, kalau suaminya pulang kerja melihat ibu-ibu senang, bahagia gitu ya. Ada bapak-bapak yang pulang rumah malas. Dia mikir nanti malam lah pulang lah, nunggu tidur istri. Karena sampai rumah biasanya, waduh, udah rame sama istrinya. Yang bukain pintu, pembantunya. Akhirnya yang buat dia kesengsem sama pembantunya. Na'udzubillah minzalik. Maka ingat Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, seret, seneng. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau memerintahkan kepada dia, taat. Dek, suami ngomong, dek itu ban mobil kempes tuh, gantiin ya. Taat nih, langsung diganti. Enggak, jadi ketaatan itu yang wajar-wajar aja. Jangan genteng rumahnya bocor, suaminya ngomong, dek, itu bocor gentengnya tuh. Kau naik dia ganti gentengnya itu, subhanallah. Ketaatan kepada suami itu yang wajar, yang memang kerjaan perempuannya. Jangan suami-suami bapak-bapak nyuruh istrinya ngangkat gas yang 15 kilo gitu ya. Ngangkat gas istrinya, kan harus taat tuh sama suami. Ini perbudakan ini mah. Bukan, jadi ketaatan. Ketaatan yang wajar dengan selama ketaatan bukan dalam kemaksiatan, dalam batasan yang wajar, yang memang mampu dilakukan, harus tak. Umpamanya si suami ngomong sama ibu-ibu, dek, aku kepingin duduk sama kamu. Mas, aku lagi masak. Gak usah ngomong gitu, matiin kompornya. Mas, kalau gak masak, gak masak gampang makan di warung. Atau enggak. Mas suaminya duduk sama suaminya itu. Itu taat sama perintahnya. Juga bapak-bapak, mumpung ada bapak-bapak, kalau nyuruh sama istrinya itu, jangan terlalu kasar lah, seperti komandan nyuruh anak buahnya, hei, ambil ayam, segera, istri siap dan. Jangan, ini suami istri, bukan komandan sama anak buah di rumah ini. Ini yang ada kata Rasulullah SAW, an-nisa usyaqa'ikur rijal, perempuan itu belahannya wanita. Memang suami komandan di rumah itu, tapi istri bukan anak buah, istri itu ya, kalau pilot itu ada co-pilotnya disini. Ada yang nemenin lah. Dia minta tolong, minta tolong. Dia tolong ya, ambilin air. Seneng istri itu. Insya Allah dia berdiri pegangin air buat bapak-bapak. Karena kebaikannya. Itu, wa idza amartaha ata'atka. Yang ketiga kata Rasul dalam hadis ini, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa fajha. Kalau kau sedang gak di rumah, apalagi di Balikpapan nih, mungkin banyak suami-suami yang kerjanya melaut sana ya, lama gak pulang. Rasul mengatakan, kalau kau sedang gak di rumah, dia akan menjaga hartamu dan kehormatan dirinya. Gak gampang-gampang dia keluar rumah. Karena ada ibu-ibu kalau suaminya keluar kota, kesempatan keluar terus belanja. Karena dia, kalau ada suami kan gak bisa keluar kita. Akhirnya enggak ada suami pada keluarga. Dia dihormati dirinya. Dihormati dirinya. Itu sifat-sifat wanita yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita akan bicara secara terperinci gimana supaya ibu-ibu jadi cantik buat suami. Yang pertama, sambutlah suaminya ketika masuk rumah. Jadi udah tahu nih suami pulang jam sekian tiap hari. Kalau memang ada kajian umpamanya, usahakan pulang sebelum suami datang. Tahu suaminya ini datang jam 5 umpamanya, kajian sampai jam 5. Keluar dulu, izin Ustaz anak pulang dulu. Karena suami ini mau datang. Kenapa? Dan kalau suaminya datang, matiin tuh HP-nya. Ibu-ibu, dengar ibu-ibu. Blackberry-nya, ya BBM-nya, apa ya Android-nya macam-macam lah, HP yang macam-macam itu. Ketika suami datang taruh tuh, tutup. Ada yang telepon enggak? Waktunya buat suamiku sekarang. Suami juga kayak gitu. Ketika masuk rumah, taruh tuh HP-nya. Ini sekarang waktu buat istriku. Kesian loh bapak-bapak. Istri nungguin lama di rumah, masuk rumah sama HP-nya. Ya, ah, ini istrinya udah bukain pintu gitu kan? Nggak di Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu usahakan sambut. Jadi ketika tahu suaminya nih datangnya jam 5 udah pakaian dasternya ganti lah, pakai pakaian yang bagus-bagus ya, yang seksi-seksi. Boleh tuh pakai pakaian yang seksi-seksi di rumah. Sekarang subhanallah kita lihat wanita-wanita seksi di luar, di rumah kayak pembantu. Maka jangan, diusahakan disambut dengan baik ya. Ketika biasanya suami pulang kerja itu capek, banyak pikiran. Ibu-ibu juga capek, saya tahu. Saya tahu ibu-ibu kerjanya itu 24 jam sehari semalam, gak ada liburnya ibu-ibu. Bapak-bapak tahu kan, ibu-ibu kita ini kerjanya 24 jam. Mungkin bapak-bapak cuma 8 jam kerja. Tapi ibu kita itu jam 3 malam anaknya nangis, siapa yang bangun? Ibunya bangun, minta susu, bikinin susu. Dikasih susu, udah gak nangis nih. Yang satunya nangis, urusi bapaknya sama guliknya aja. Udah gini, itu anaknya nangis nih. Anaknya nangis gitu kan. Itu terjadi, tapi tolonglah. Karena suami ini punya hak yang besar. Bapak-bapak juga wajib menghormati istrinya, tapi ibu-ibu usahakan. Ini pertama, ketika kita menyambut, ibu-ibu menyambut suaminya dengan baik. Saya gak ngomong orang lain, saya kalau disambut sama istri dibukain pintu, Masya Allah ya. Tapi kalau masuk rumah lagi cari, panggil nih, umpamanya Fulana, Umu Jabir, cari kemana nih, gak ada. Itu kita dongkol hatinya. Padahal ada di dapur, umpamanya sedang masak. Jadi diusahakan ketika suami datang itu langsung kalau bisa depan pintu, tahu apa kesukaan suaminya, umpamanya sukanya apa sih? Hah? Anda mau minum air dulu, bismillah. Sukanya esteler, alhamdulillah. Bikinin esteler tuh, Masya Allah. Datang langsung ada kesukaan suami. Itu akan membuat rumah tangga yang ribut dengan dibukain pintu aja. Langsung suami yang mungkin ada masalah di kantornya ngelihat istrinya, Masya Allah, jadi hilang tuh semua permasalahan. Ada yang masuk rumah ngelihat istrinya kepingin keluar lagi dia. Anak kayaknya nggak jadi masuk rumah ini ya. Ngelihat istrinya kayak gimana? Hati-hati dulu. Hati-hati, sambutlah suami itu kalau datang disambut. Kalau bisa diusahakan, kalaupun nggak tiap hari, tapi ada waktu-waktu tertentu kalau memang ada istrinya yang sibuk. Kemudian yang kedua nih, ini perincian ya, kalau tadi menyambut, usahakan kalau ngomong itu yang manis sama suaminya. Kalau manggil suaminya, biasanya sih kalau ibu-ibu mungkin manggilnya ada yang manggil nama ya. Boleh nggak kita panggil umpamanya, panggil abang, panggil abi umpamanya. Panggilan apa yang di balik papan ini biasanya? Apa ibu-ibu? Apa? Jula. Jula? Iya, nggak tahu lah. Anda kan nggak tahu dari Pak Pak ini. Manggilnya Ustaz Desari Ustaz. Iya Ustaz, yang istri manggil suami yang bagus itu bagus ini Ustaz. Apa? Mulak abang, abang malah. Abang, bang, bang, bang bangkrut ini. Itu mah bukan baik panggilannya. Dia tahu bapaknya, abangnya lagi bangkrut gitu. Dia panggil abang gitu ya, panggil sayang, panggil apa gitu. Panggil kata-kata yang indah. Tunjukkan kepada suami kalau ibu ini perhatian sama dia. Dan ketika seorang dipanggil dengan namanya yang indah itu senang banget, senang. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia itu kalau lagi marah sama Rasulullah SAW, dia itu sumpahnya langsung berubah. Yang biasanya dia mengatakan la wa rabbi Muhammad. Dia biasanya kalau ngomong sama Rasulullah SAW itu, kalau lagi ngobrol apa, tidak demi Tuhannya Muhammad. Ketika dia sakit hati ada sesuatu, dia sumpahnya langsung berubah. La wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Rasul tahu nih, suami itu tahu panggilan dari istri. Ketika istrinya lagi marah, panggilannya biasanya berubah. Mungkin yang biasanya manggil abang, namanya umpamanya Ahmad ya. Panggil abang, mah, eh. Dia Ahmad, oh ini lagi sakit hati nih gitu kan. Panggilannya langsung berubah. Ini wajar. Saya sendiri ngerasakan ketika kecil saya itu ribut sama kakak. Ya biasanya manggil kakak, karena lagi ribut, manggilnya itu gak kakak lagi. Udah manggil namanya gitu kan, untuk menunjukkan emosi kita sama dia itu. Maka ibu-ibu berusaha supaya emosinya itu tidak membakar rumah, tetaplah, tetap panggil dengan kata-kata indah walaupun dongkol hatinya gitu ya. Panggil dengan yang indah, insya Allah itu akan membuat rumah tangga ini lebih indah dan ibu lebih cantik di rumahnya. Kemudian yang ketiga tadi, taat, patuh sama suaminya. Suaminya gak suka umpamanya istri pakai baju warna hijau. Ada kan suami-suami yang gak suka sama warna tertentu. Ada yang istri malah, oh, anak pakai ini lah biar tuh, biar tanpa marah dia. Jangan. Malah kalau sudah tahu lagi ribut nih, apa yang disukai suami dipakai. Memang suami suka warna ungu, ya udah. Suruh pakai warna ungu sama suaminya, dengarkan dan taati, dengarkan. Suaminya ngomong, "Dek, gimana kalau nggak boleh datang pengajian sama suaminya?" Ngomong, "Ya, pagi ini nggak usah kajian ya. Abang kepingin makan bersama gitu, mama gitu kan." Ya bismillah, taati suaminya. Tapi suami juga nggak boleh melarang istrinya untuk ke masjid kan? Nggak boleh. Rasul mengatakan la tamna'u lima Allah masjid Allah. Perempuan itu yang dilarang untuk ke masjid, apalagi untuk kajian, untuk dapat ilmu di sana. Taati dari apa saja. Sekarang ada dua perintah. Orang tua ibu-ibu memerintahkan, "Enak kau sore ini ke sini." Itu kata bapak ibu-ibu. Kemudian istri ngomong, "Dek, aku mau ke tempatnya ibu Ana sore ini ada acara," gitu. Mana yang harus ditaati? Suami ketika itu sambil minta maaf sama orang tua, karena orang tua kadang-kadang sakit hati. "Kau itu kok habis nikah kurang ajar sebenarnya, nggak nurut sama aku." Iya, ngomong dengan baik, "Pak, bapak kan udah nyerahkan aku ke dia, kan udah dipasrahkan aku ke dia." Memang udah dipasrahin. Bapaknya ngomong, "Aku kasihkan kau kepada lelaki itu," dan udah selesai, udah selesai. Tapi dengan cara yang baik mengatakan kepada orang tua kita. Kemudian suami ini butuh hiburan ibu-ibu. Betul gak ibu-ibu? Bapak-bapak yang ditanya, "Pak, bapak butuh hiburan gak?" Kalau orang yang gak soleh cari hiburan di luar. Orang yang gak ngaji itu, yang gak soleh biasanya hiburannya ke kafe gitu kan. Cari hiburan ke manalah, ke tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah suaminya udah ngaji, dia sampai rumah butuh hiburan. Ya ibu hiburlah. Dihibur pakai apa ibu? Nyanyi boleh gak gitu? Nyanyi mah nina buku buat anaknya gitu kan. Masa bapaknya dinyanyiin? Iya. Apalah? Apa ya? Joget, joget boleh buat suami satu? Boleh, boleh. Kata satu tempat boleh kan? Buat istri joget buat suami tanpa musik tentunya ya. Boleh. boleh menghibur suaminya. Betul enggak? Betul, Ustaz Rahman. Pokoknya kalau salah Ustaz Rahman. Nah, apalah ya untuk suaminya itu, suaminya lagi pusing, ya kadang kala istri pusing. Suami ini punya masalah di kantor gitu kan. Aduh, ini ada masalah. Langsung pijetin. Bang, aku mau joget buat Abang ya. Pegang mungkin si suami mungkin lagi macam-macam. Tenang, Bang. Abang duduk di situ aja. Duduk situ. Ana persiapan dulu gitu kan, ambil kostum mulai gitu kan. Enggak apa-apa, ini termasuk itu halal. Ini hiburan yang halal buat suami. Karena godaan di luar itu terus terang ibu-ibu banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan suami yang melihat wanita di luar, suruh cepat pulang. Kalau melihat wanita kemudian dia tergoda syahwatnya, suruh cepat pulang. Pulang ke rumahnya, istrinya nggak ada. Gimana? Maka itulah, tolong, godaan di luar itu sangat berat. Perempuan di luar ini kita lihatlah pakaiannya sangat norak sekali ya, na'udzubillah ya. Kadangkala pandangan itu gak sengaja, tapi yang namanya pandangan itu sahmun min siha min iblis al-masmuma. Pandangan itu adalah anak panah iblis beracun. Gak sengaja aja yang boleh kadangkala membekas lara di hati ini. Mikir tuh, lihat lagi gak ya. Kan yang pertama halal kan, itu udah mulai tergoda. Bismillah. Gimana ya? Itulah. Ketika bicara gimana langsung pulang. Rasul mengatakan fa innal ladzi ma'aha ma'amraati. Yang ada di perempuan ini sama dengan yang ada di istrinya, sama enggak beda. Sama, perempuan ya perempuan seperti ini. Cuma setanlah yang menggambarkan. Maka Rasul menyuruh para suami itu untuk pulang. Maka di situ hibur nih dengan pakaian-pakaian, belilah. Bapak-bapak juga, bapak-bapak kalau belanja beliin pakaian-pakaian yang indah buat istrinya, jangan dibeliin daster doang gitu. Beliin apalah pakaian-pakaian yang indah, dan itu termasuk hak para istri. Maka hibur dia. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, dicatat enggak mau dibeli? Urusan rumah itu urusan ibu-ibu. Jadi tolong sebelum suami pulang, rumah itu udah rapi, udah bersih gitu kan. Ketika suami mau berangkat kerja, nih suami mau berangkat kerja, enggak usah ngurus bersih-bersih rumah. Nasihat saya, ketika suami mau berangkat kerja jangan ribut bersihin rumah. Tunggu suami sampai selesai urusannya. Udah enggak ada yang kurang, enggak ada yang hilang gitu ya. Suami ini biasanya, ya saya nggak ngomongin bapak-bapak, saya ngomong diri sendiri lah. Kadang-kadang naruh peci ini di mana ya, mana mau berangkat itu, mana pecinya, dicari gitu kan. Padahal yang salah suami, tapi dia minta tolong kepada istrinya. Ah iyalah, kok nggak dicarikan ini tuh itu. Maka dicariin, ibu-ibu tolong itu diperhatikan suaminya itu. Urusan rumah, bersih-bersih rumah dirapikan karena terus terang. Rata-rata ya. Suami yang masih normal gitu ya, nggak suka dengan rumah yang amburadul. Kadangkala rumah namanya banyak anak itu ya, kayak kapal pecah gitu ya. Datang suami mau jalan susah suami, karena mainannya anak-anak di mana-mana gitu kan. Ini gimana nih istri gitu, percaya? Maka ketika itu tolong dirapikan rumahnya, tempat tidur, dan usahakan tempat tidur ini kalau bisa nggak boleh masuk kecuali ibu, jangan pembantu ya membersihkan tempat tidur. Karena sekarang ini banyak suami tidak menghargai istrinya. Dilihat dari sisi istrinya nggak berbuat apa. Yang nyuci baju siapa? Mbok Samsung, umpamanya gitu. Yang masak Mbok Miyako, apa? Kan Mbok Samsung. Akhirnya ibu, apalagi udah ada pembantu, semua masih ya. Yang bikinin teh pembantu. Sehingga suami ini tidak ada yang terkesan dari istrinya. Dia minum teh, bismillah. Ini apa ya, jahe? Bismillah. Ah, enakan jahe istriku, gitu kan. Karena istrinya suka bikin jahe. Tapi kalau dia minum, wah enakan punya pembantuku, gitu kan. Kan gimana gitu kan. kalau ternyata yang diingat sama suami ketika makan adalah pembantunya, bukan istrinya. Ketika dia lihat kamarnya, dia, masya Allah, pembantuku tambah bagus ngatur kamarnya ini kan, yang nggak bagus juga. Maka tolong ditertibkan. Dan hak rumah itu haknya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini bapak-bapak memang punya kelebihan. Kelebihannya itu cepat bosan. Dia kan sering ke rumah temannya, lihat perabotan rumah temannya, kok kayaknya bagus ya kayak gini ya. Pulang rumah langsung dirubah tuh lemarinya. Pindah ke sana, dorong, dorong sini gitu kan. Itu haknya ibu-ibu memang. Karena yang tinggal di rumah itu ibu-ibu. Bapak-bapak kan kerja, datang, udah capek istirahat. Tapi ibu-ibu karena seharian di rumah, dia cepat bosan dengan pengaturan rumah. Saya kadang-kadang ngelihat rumah itu berubah gitu kan. Berubah nih. Coba dilihat berapa hari ini kuat berubah ini kan. Nanti dirubah lagi. Memang seperti itu. Tapi ibu-ibu ya bebas. Ibu-ibu selama itu bagus dan membuat suami senang, silahkan, silahkan aja. Yang ke berapa? Keenam, hormati pendapat suaminya. Hormati pendapat suaminya. Karena ibu-ibu ini bahasanya sama suami itu memohon. Kalau suami berpendapat umpamanya, yuk mas kita ke restoran sini. Suami ngomong, enggak lah kita makan di restoran sana. Seperti itu. Istri ngomong, mas tutup restorannya, mas sana masuknya. Enggak, anak katanya teman dia buka, dia pernah membuka kemudian kan? Iya lah berangkat ini berdua, karena si istri menghormati suaminya sampai restoran. Nah ya tutup kan anak ngomong, jangan gitu ya dia. Ah ternyata mungkin nggak buka sekarang mas kata dia. Coba kita cari restoran lain. Pokok hormati, hargai pendapat suaminya. Jadi kalau suami menyuruh maka nggak usah dibantah. Kalau kadang-kadang terjadi di rumah ini keributan, gimana sekarang? Ribut, si suami marah-marah gara-gara kesalahan istrinya. Si istri merasa nggak salah. Biasanya istri kalau merasa nggak salah, dia akan membantah. Betul ibu-ibu? Emangnya anak nggak salah anak? Ente yang biasanya abang ngomongnya langsung ente. Ente yang salah, bukan? Subhanallah. Kebetulan di rumahnya piringnya bukan piring gelas, piring kaca. Ada piring sekarang, piring apa? Main tuh piring terbang. Wah, si istri gak mau kalah tuh. Ambil juga lempar-lemparan piring. Subhanallah, emangnya kayak gitu? Ya enggak lah. Jadi kalau suami marah, ibu-ibu dengerin istri apa? Astagfirullah, iya mas saya salah, mas minta maaf, minta ampun, saya mau sholat taubat saya. Itu karena ya dia merasa salah gitu. Padahal yang salah siapa? Suaminya gitu kan. Biarin kan. Kalau ibu gak menjawab, itu bara api yang lagi membara di rumah itu akan mati. Tapi kalau ibu jawab, itu kebakaran rumah itu. Kebakaran. Karena suami itu biasanya egois gitu kan. Gak mau pendapatnya itu ditolak sama istri. Ya udah, ibu-ibu sabar, dan memang harus ada yang namanya main tarik ulur ya. Main tarik ulur. Jadi kalau suaminya marah, ya udah dilepas, diulur. Talinya ibu-ibu sama anak ini. Ada tali di sini. Bang, belakang situ, Bang. Ada tali enggak di situ? Apa? Nah, bismillah. Panjang banget kayaknya. Ya ya, bagus, bismillah. Nah nih, ibu-ibu ngeliat tali ini nih. Ngeliat gak? Ini tali awalnya terpisah. Ibu anaknya orang lain, si suami anaknya orang lain. Kemudian disambung tuh. Mana nih anak sambungnya? Talinya antara suami istri itu seperti ini. Jadi kalau suami narik, ibu ulur. Sebenarnya ketika ngulur itu si suami ngulur juga. Dia mutur talinya, gak putus. Tapi kalau tarik-tarikan, putus talinya. Itu yang katanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala ngomong sama istrinya, kata Abu Darda pada istrinya Ummu Darda, "Idza ra'aitini ghadibtu faradini." Kalau aku lagi marah, kau buat aku senang. Kalau aku lagi marah, kau buat aku senang. Jadi marah ya udah, jangan ditarik juga, tapi dilepas. Dibuat dia itu rileks karena dia melepas ini terus, muter terus ini. "Wa idza ghadibti raddantuki." Kalau kau yang lagi marah, aku akan berusaha untuk menyenangkan kau. Jadi suami istri kalau seperti itu, yang namanya masalah di rumah tangga itu insya Allah ada. Karena lautan itu tidak selalu tenang gitu, enggak. Dan itu bumbu kehidupan. Itu bumbu kehidupan. Jadi sekarang bagaimana ibu-ibu itu ketika suaminya marah langsung diulur nih. Ulur aja. Ketika sudah diam baru ngomong, "Bang, entahlah, mungkin aku yang salah, tapi seperti ini kejadiannya, Bang." Kalau perlu, gak perlu diklarifikasi untuk membenarkan diri, udah. Karena marah itu seperti badai. Badai itu ibu-ibu, marah itu seperti badai. Anda mau kasih contoh ya. Nah, karena gak ada tai lagi, Bang. Ini kalau simpul tali, badai itu bagaimana membesarnya. Dia bisa menghancurkan kota Balikpapan ini, tapi dia tidak bisa membuka simpul tali. Tidak bisa badai itu. Simpul tali ini bisa dibuka dengan pelan-pelan. Ditarik, ditarik, ditarik. Terbukalah. Seperti itu. Jadi permasalahan di rumah tangga itu tidak perlu pakai marah-marah sebenarnya. Gak perlu pakai marah-marah, karena tidak menyelesaikan masalah marah itu. Bahkan nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, apa kata Rasulullah SAW? "La taghdab," kau jangan marah. Dia minta lagi, "Rasul, nasihatin aku, Rasul." "La taghdab," kata lagi, "kau jangan marah." Tanya lagi yang terakhir, "La taghdab," sampai 3 kali, Rasul nasihatnya cuma 1, "La taghdab," jangan marah. Maka seperti itu, kalau suami marah, ibu-ibu jangan marah. Walaupun yang salah suami. Kadangkala memang suami ini ada masalah umpamanya. Saya pernah ingat ada teman orang tuanya baru beli BMW itu. Baru beli BMW, diserempet becak BMW-nya. Yang dimarahin bukan tukang becak, satu keluarga dimarahin. Masuk rumahnya itu marah-marah gitu kan. Ini abangnya ada apa gitu kan. Dia lagi ada masalah di luar. Yang memang suami seharusnya gak dibawa masalah itu ya ke rumah. Tapi itu ya memang kondisinya kadang-kadang kita bawa lagi marah sama anak buah masuk rumah yang dimarahin sama istri. Maka istri ketiga itu tahulah apalagi ada masalah di sana, masuk kanan keluar kiri. Sudah, terus udah ada istri-istri yang kebal. Bahkan ada seorang istri yang tanya sama anak, "Ustaz, anak ini 16 tahun sama suami tiap hari ribut." Anak ngomong, "Masya Allah kak, tiap hari ribut tapi bisa 16 tahun. Ini kan satu keajaiban, adanya tanah ulur tadi itu. Ribut terus tapi akhirnya muter terus tadinya gitu. Tapi kadangkala mas sampai titik klimaks orang gak sabar. Sudah 16 tahun, anak ngomong, kakak bisa sabar 16 tahun gitu ya. Masa untuk melanjutkan gak sabar? Sudahlah bismillah. Tinggal satu, jangan dijawab kalau marah. Anak yang benar jangan dijawab, sudah jangan dijawab. Bismillah, karena tadi badai itu cuma lewat. Badai itu enggak terus ya, enggak ada suami marah terus karena capek marah itu. Capek marah itu, pasti suatu saat dia akan anggap marahnya setengah jam. Gara-gara kita bantah, ibu-ibu bantah, jadi 2 jam. Tapi kalau dibiarkan lewat selesai. Kemudian yang ke-7. Nah, yang keberapa ini ibu? Ya, para ulama jelaskan tentang berdandanlah, bersolek untuk suami, bersolek untuk suami. Dandan belilah, jangan yang neko-neko dandanannya. Kadangkala, tapi saya nggak bisa ya, mengatakan jangan neko-neko, karena ada suami-suami yang suka neko-neko juga. Ada perempuan-perempuan yang dandanannya umpamanya warnanya hijau matanya ya, dibikin bulat hijau, terus bibirnya hijau gitu ya, rambutnya hijau, kayak buto hijau gitu. Itu mungkin ada suami yang kayak gitu melihat, oh anak senang kalau melihat inti kayak buto hijau gitu. Ya udah kayak buto hijau lah ini. Dandan yang biasa-biasa lah, tidak yang terlalu vulgar ya, macam-macam yang biasa-biasa. Tapi memang perempuan ini termakan oleh media. Entah di mana lah cerita. Pernah ada bos make up di sebuah tiket, ada bos make up dari Amerika sana, itu punya teman bos kuda. Dia punya peternakan kuda gitu besar. Akhirnya suatu hari mereka ke kebun binatang. Sampai kebun binatang itu melihat kera. Tahun itu tahun 80-an mungkin. 79-80-an lah. Melihat kera didandani. Kayak topeng monyet ya. Ada yang, wah pokoknya lah. Dihias lah. Matanya itu warna-warni pokoknya. Ketawalah yang bosan ini. Bos kuda ini. Wah ketawa dia ngekel lihat monyet kayak gitu. Akhirnya si bos make up ngomong, gimana kalau menurut ini tahun depan istilahnya kita popularkan dandanan seperti ini, modelnya ya, kan mereka ada model tiap tahun, ada model ya gitu, model tahun depan seperti kerah ini, kata dia. Kata bos kudanya, mana mungkin perempuan mau pakai kayak gini, enggak ada yang mau, kata dia. Kita taruhan, kata dia, taruhan loh, jangan orang-orang kafir dia. Mereka taruh, setahun bos make up ini menggarap, dia bikin majalah, bikin koran, dulu belum ada lah internet, belum ada TV, dia bikin majalah-majalah make up itu, dibikin artis-artis pakai seperti itu. Selama setahun kan orang melihat loh, kok kayaknya cantik ya kayak gini ya. Betul, setelah setahun itu dandanan kera jadi dandanannya manusia. Karena apa? Karena kita yang apa? Pikiran kita yang dirubah. Yang awal yang kita lihat jelek karena dibikin yang pakai ini, oh artis pulang pakai, artis pulang apa pakai, terus gitu kan, akhirnya kelihatannya cantik. Dan sekarang mulai dandanan model kayak gitu, jadi ya terserah lah. Pokoknya jangan terlalu berlebihan dandan, pakai minyak wangi, minyak wanginya jangan pakai minyak bawang ya ibu. Soalnya ada ibu-ibu yang masak, ya masya Allah pinter masak, sehingga dia itu aromanya aroma bawang. Suaminya masuk rumah langsung kemerseng. Sampai kayak bawang mesti. Nah, itu perlu. Minyak wangi itu perlu karena terus terang suami ini suami juga ya. Suami juga istri itu enggak suka dengan bau. Kalau dulu itu orang Jawa supaya enggak bau badannya, pakai apa dulu? Tawas ya. Pakai tawas, kemudian minum soro, air soro, sirih, salah lagi ya misalnya, sirih ya, sirih, kalau tempat kita soro katanya itu, ya minum air sirih, berusaha bagaimana menjaga kecantikan dirinya, karena terus terang orang cantik kalau bau, hilang untuk kecantikan, hilang, seperti itu. Kemudian yang ke 8. Iya, jangan menolak suami kalau suami lagi mau. Jangan menolak suami kalau suami lagi mau. Ustaz, kadangkala kita capek. Hilangkan kecapean itu. Kecapean itu kadangkala ada di pikiran kita. Ketika suami minta umpamanya sama ibu-ibu, pikirkan kenikmatan. Jangan pikirkan capek. Kalau pikirkan capek, jadi melayani suami dengan kesel hatinya. Tapi pikirkan kenikmatan. Ini salah satu nikmatnya, bismillah. Seperti itu. Dan Allah SWT memberkahi, bayangkan, itu termasuk amalan yang dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seseorang yang datang kepada istrinya itu sama dengan sedekah itu. Sedekah, maka sedekahlah yang banyak. Orang sedekah dapat pahala seperti itu. Maka itu termasuk kewajiban istri untuk melayani suami. Ustaz, Kalau istri yang minta, makanya kalau istri suami minta, istrinya menolak, dilaknat sama malaikat sampai subuh. Tapi kalau suami yang nolak, istrinya minta, apa dilaknat sampai maghrib, Ustaz? Kadang-kala pertanyaannya ibu-ibu itu. Jadi hadisnya itu memang untuk istri yang menolak. Tapi perlu diingat bapak-bapak, Allah Jalla Jalla berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak sepadan dengan kewajiban dia dengan cara yang ma'ruf. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ketika membahas hal itu, seorang suami wajib melayani istrinya juga, yang dengannya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Maka caranya itu, ukurannya apa? Sebenarnya mak mengatakan apa 4 bulan, apa berapa hari, hitungan waktu itu tidak jelas. Tapi hitungannya adalah bagaimana kebutuhan. Jadi suami istri bukan orang lain. Mereka itu tahu dengan kebutuhan istrinya, si istri tahu dengan kebutuhan suaminya. Maka urusan yang seperti ini dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau suaminya nolak umpamanya, cari alasan lah. Bapak-bapak juga mungkin istrinya lagi sakit, lagi apa. Tapi tetap harus ada komunikasi yang baik. Tapi kalau bapaknya dari luar memang ada masalah, bismillah. Layani suaminya dan pikirkan kenikmatan, jangan dongkol dengan yang seperti itu. Kalau suaminya lagi ada masalah, usaplah air mata dari pipinya. Lagi ada masalah, lagi susah, ya duduk sama dia, bahan insya Allah urusannya dimudahkan sama Allah. Bukan anak yang ngasih tahu abang kok gak dengerin gitu kan. Ini udah ketipu orang, ribut lagi, ya udah diem, diadem-ademin gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ke 10, ke 9. Yang ke 9 ini, jagalah rahasia antara suami istri. Jaga rahasia, gak perlu tetangga itu tahu. Ada masalah, ada kekurangan di suaminya, suamiku tuh kayak gini, macam-macam dia ceritakan tentang suaminya, mama. Gak perlu, suaminya memang kurang. Dan itu pilihan ibu-ibu. Padahal ibu-ibu gimana saat suami anak kayak gini? Ya udah, itu kan suami ibu. Orang ibu gak pernah musyawarah sama anak waktu mau nikah sama dia. Kan gitu kan. Kadang-kadang ibu menyesal dengan lelaki itu. Ya, gak perlu disesali. Yang perlu bagaimana disikapi dengan cara yang bijaksana. Gak perlu ngomong andai kata aku gak kawin sama dia, ini itu udah. Itu udah jadi suami. Maka sekarang bagaimana menyikapinya? Kalau ada kekurangan di suami, ditutupi. Gak perlu diceritakan. Suami juga seperti itu. Istrinya kurang, gak perlu diceritakan kepada orang lain. Pernah seorang salaf itu hendak menceraikan istrinya. Hendak menceraikan istrinya. Udah ada omongan biasa kan. Orang kalau mau cerai ini sudah mulai. Kabarnya itu masuk lewat tembok rumah tetangga. Tahu semua satu kampung, fulan ini mau menceraikan istrinya. Datanglah orang-orang itu mengatakan, "Man ladzi yaribuka minha?" Apa yang membuat kau ragu sama istrimu? Katanya orang ini mengatakan, "Al-aqil la yafdah imra'atah." Orang yang berakal itu enggak mungkin dia mau membuka aib istrinya. Enggak mungkin gitu dia. Sudah selesai dari itu. Beberapa waktu kemudian terjadi perceraian. Datang lagi itu orang-orang. Sekarang kan udah kau ceraikan. Kenapa kau ceraikan dia? Kata dia, imra'atu ghairi. Dia udah jadi istri orang lain. Kenapa aku ngomongin tentang dia? Ada apa aku ngomongin tentang dia? Nah, tutupi. Sampai terjadi perceraian pun, aib itu harus ditutupi. Biasanya kalau cerai, oh, ember semuanya. Ibu-ibu cerita tuh suamiku kayak gini, gini, gini. Si suami juga ngomong, istriku tuh seperti ini. Itu aib. Kok mau aib keduanya yang dulu dia pernah tidur bersama dia, yang dia dikain pernah makan bersama dia, jalan bersama dia. Kenapa dia buka aibnya? Orang aib orang yang tidak kita kenal aja gak boleh kita omongkan. Kita gak kenal sama pulang lewat ya. Kita gak boleh ngomongin aib dia. Itu termasuk ghibah. apalagi ini istri kita atau mantan istri kita atau bahkan ibu dari anak-anak kita. Maka seperti itu tolong yang namanya rahasia di antara suami istri itu jangan dibuka. Yang ke-10, jangan menggurui suami. Jangan menggurui suami. Karena saya katakan tadi suami ini komandan. Jadi bahasanya ibu kepada suami itu bukan bahasa perintah, tapi bahasanya apa ibu? Memohon. Memohon bahasanya. Emangnya bang, ayolah bang, abang datang kasihan lah. Kok ini sama abang datang kasihan. Jadi memohon, bukan ngomong, bang, hari ini berangkat kajian ya. Ya akhirnya ribut itu. Umpamanya suaminya gak ke masjid, gak sholat berjamaah ke masjid. Bang, aku kepingin bang abang ini ke masjid, ketemu sama saudara-saudara di sana. Ayolah bang, sekali-kali bang, sekarang aja bang, ke masjid gitu kan. Iya, masjid, gitu kan. Kadang-kadang suami kalau mohon gitu, mau gak mau walaupun dong. Kalau kalinya istrinya memohon, ya kekasihnya yang memohonin, insya Allah dia akan turuti. Orang ibu-ibu biasanya kalau minta dibeliin sesuatu kan sambil merengek-rengek kan, beliin ini, beliin ini. Mungkin memohonnya itu seminggu baru dibelikan sama suaminya. Betul ibu-ibu? Enggak salah. Suami kita tinggal kita perintah ya, beliin, beli gitu kan. Enggak. Biasanya suami itu kalau diminta, Allah Jalla Jalaluhu itu suka sama orang yang minta itu maksa. Tapi kan itu bahasanya bahasa memohon. Terus minta, gak dikasih. Besok minta lagi, gak dikasih. Besok minta lagi sama suami. Tapi dengan bahasa yang santun. Ketika bangunin suaminya. Bang, ayo bang, bangun bang. Udah waktu asar gitu kan. Dia tunggu sebentar, masih capek gitu kan. Seperti itu kadang-kala. Terus bangun lagi. Terus dimohon. Gak perlu ngeluarin ayat-ayat Quran gitu kan. Allahu Ta'ala. Suami istrinya udah jadi ustadz ini kan. Akhirnya suaminya ambil bantal tutupin kupingnya dia. Itu banyak. Jadi banyak seperti itu. Jadi jangan menggurui, paling enggak meminta. Subhanallah, kalau kepingin memperbaiki suami, suami kadang-kadang ada yang belum mengaji ada apa? Enggak perlu ngomong, "Bang, nih Bang, baca nih buku ini nih. Biar tahu tuh abang enggak benar selama ini." Gak bakal dibaca sama suaminya. Tapi paling gak pura-pura ketinggalan bukunya. Taruh di sana ketinggalan. Pikir ya. Namanya suami kadang-kadang kan ya lihat-lihat gitu kan. Buku apa ini mah? Dia baca. Insya Allah dia dapat hidayah. Atau kalau enggak lagi baca nih, "Ah, bang, aku gak paham ini bang. Ini apa nih maksudnya bang?" Padahal kita udah paham gitu kan. Tapi termasuk hadithus zawj ma'azawjati. Untuk lebih bermesraan sama suaminya, dia minta tahu tuh. Ada kalau suaminya ngomong, "Oh, ente ini ngeledek aneh gitu ya." Ternyata yang dibaca adalah umpamanya dia ngerokok gitu kan. Dia urusan rokok gitu kan. Tapi ya gitu, kadang-kadang kita butuh. Enggak bang, anak kurang paham, mungkin abang lebih paham. Jadi pelan-pelan, jangan sok jadi guru. Karena bapak-bapak, ya wajar lah namanya suami itu memang Allah memberikan kekuasaan buat dia itu lebih mulia dari ibu-ibu, memberikan keutamaan. Bima qabbalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jadi seperti itu. Kalau ngasih tahu suami, ngasih tahu dengan cara yang baik, jangan menggurui. Yang ke-11, jangan membandingkan. Nih, biasanya ibu suka membandingkan. Bapak-bapak juga enggak boleh. Bapak-bapak bandingkan, fulana, istriku. Istrinya fulan itu masya Allah, cantik banget gitu kan. Ini akhirnya ribut tuh rumah. Jangan bandingkan. Udah, itu istrinya fulan. Itu istrinya fulan. Dan selalu yang namanya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Selalu. Begitu pula istri. Istri itu melihat kayaknya suami fulan itu baik banget gitu ya. Apa yang diminta diberikan ini itu. Jangan membandingkan. Karena terbuka membuat orang sakit hati. Buat orang sakit hati. Kalau mau dikasih tahu, kasih tahu aja tanpa membandingkan. Minta, umumnya suami ngomong sama istrinya, "Dek, aku kepingin kau apa masa ini lagi. Enggak perlu ngomong kok fulana masakannya itu enak banget, enggak kayak masakannya ente. Itu langsung sakit hati 2 hari enggak dimasakin sama istrinya. Enggak. Baik itu dari apa? Sifat-sifat akhlaknya enggak perlu dibandingkan, tapi dikasih tahu. Tapi dikasih tahu dengan cara yang bijaksana. Kemudian ya masih banyak lainnya, kayaknya kita cukupkan ini, Ustaz. Istirahat dulu. Kita ini dorong juga buat ibu-ibu. Ya, kita istirahat dulu ibu. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada tanya jawab ibu, silahkan disampaikan ke sini. Kita break berapa menit? 10 menit. 10 menit. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Kemudian masih berkaitan bagaimana ibu-ibu bisa cantik di depan suaminya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang keberapa jadi? Yang ke 12. Iya, ingatlah ibu-ibu bahwa suami itu jembatan menuju surga. Jadi ketika kita taat sama suami, ketika kita melayani suami, sebenarnya kita ini sedang meniti jalan menuju surga. Maka jangan merasa kesel ya melayani suami, kadang-kadang sakit hati macam-macam. Padahal kalau kita enggak kesel, kita tetap harus melayani. Kita kesel melayani, enggak kesel melayani, yaudah, dinikmatin, enjoy dan ingat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu puasa, masak maaf, salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan dia menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga dari pintu mana engkau mau. Jadi ketika capek melayani suami, ingat bahwasanya sedang menuju ke surga. Kemudian yang ke-13, berusaha untuk qanaah, berusaha untuk merasa cukup sama suaminya. Begitulah suami kita. Karena kalau melihat kepada orang lain, mungkin orang lain lebih kaya dari suami kita. Tapi yang dibawa suami kita itu, ya udah, dicukup-cukupkan yang diberikan oleh suami. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, sebelum perkataan Imam Syafi'i, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arab." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Bukan dengan berjejernya mobil kita, bukan dengan banyaknya usaha kita, bukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang berapa banyak orang yang banyak mobilnya, banyak usahanya, ternyata dia lebih miskin dari tukang beca. Lebih miskin dari tukang beca. Karena setiap malam dia masih takut miskin. Yang tukang beca, besok, apa katanya besok? Maaf, saya ngasih contoh tukang beca, padahal gak ada tukang beca di Balikpapan. Ya, Ustaz? Nah, jadi salah ngasih contohnya. Walakin ghina, walakin ghina, ghina nafas. Tapi namanya ghina, namanya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, merasa cukup itu. Maka berusaha untuk cukup dengan apa yang diberikan oleh suami, niscaya ibu-ibu akan sama seperti ratu terkaya di dunia ini. Coba, Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau itu memiliki hati yang merasa cukup, yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau sama rajanya yang memiliki dunia ini sama posisinya, karena merasa cukup tadi itu. Yang ke-13, 14, hormati orang tuanya. Hormati orang tuanya juga sama nih, suami-suami nih. Ada suami-suami yang sama mertua sinis. Betul ibu? Enggak, ternyata alhamdulillah. Ternyata bapak-bapaknya baik-baik di sini. Iya. Ada suami-suami yang mungkin sama mertua kurang baik ya, kurang menghormati. Bahkan ada suami-suami yang suka jelek-jelekin mertuanya. Enggak. Ibu-ibu berusaha untuk mengambil hati mertuanya, khususnya hati ibunda suami. Karena apa? Karena si ibu, ibu suami ini merasa anaknya diambil oleh ibu. Yang mungkin selama ini biasa tidur di rumah ibunya, selama ini kalau dapat rezeki yang dibelikan hadiah adalah ibundanya. Setelah menikah, tidur gak sama orang tuanya, gak serumah kadang-kadang, rumahnya beda. Maka ibu mertua biasanya merasa ada yang hilang dari dirinya. Maka di sini kewajiban seorang istri bagaimana membuat mertua, orang tua dari suami itu tetap merasa anaknya tidak diambil. Bagaimana bu? Berusaha untuk, ya kalau suami mau bagi-bagi duit sama mertuanya, kasih, gak perlu dihalang-halangi. Kalau perlu, ibu-ibu yang nyuruh, istri yang nyuruh, bang udah lama gak pernah ngasih-ngasih ibu sama bapak, tolonglah beliin sesuatu gitu ya. Umpamanya beliin istrinya kalung. Ibu-ibu ngomong sama suaminya, mas atau bang, masa ibu apa gak dibeliin? Beliin juga lah bang. Ini akan membuat ibu cantik di depan suaminya. Si suami akan tambah menghormati istrinya, akan menyayangi istrinya, karena dia tahu istrinya ini sayang sama ibunya. Tapi kalau ternyata ibu, si istri ini malah marah-marah kalau si suami bagi duit sama orang tuanya, maka akan tampak di mata suami sebagai istri yang gak cantik nanti jadi. Kemudian yang ke-15, hargai hadiah dari suami. Walaupun itu gak mahal. Ya kadang-kadang suami ini, ada suami-suami yang memang gak bisa beliin emas, gak bisa beliin kalung dari emas, beliin kalung dari apa, aksesoris sana kan? Mampir ke aksesoris beli 20 ribu kalung dibungkus. Jangan dibuka, cuma 20 ribu aja. Jangan, tapi masya Allah bang, makasih banget. Dibeliin baju, walaupun gak suka ibu-ibu ngomong bagus banget, aku suka sama ibu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan bersandar kepada kekuatan diri sendiri, tapi bersandarlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena keridhaan manusia itu tidak bisa dicapai. Manusia ini macam-macam. Kita udah berusaha berbuat baik sama suami, tapi ternyata masih ada salahnya. Kita udah berusaha memperbaiki suami, ternyata suami tetap gak sholat. Gak sholat umpamanya, gak ke masjid umpamanya, atau gimana. Maka dalam kondisi seperti itu, atau dalam semua kondisi, kita tetap harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dikencengin agar menjadi cantik di depan suaminya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar suaminya cinta sama dia. Enggak apa-apa. Dan itu menjadi hak si istri agar dicintai oleh suaminya, tapi dengan cara yang baik. Karena ada istri-istri yang ingin dicintai oleh suaminya pakai jalan pelet ya, apa istilahnya? Pelet ya, pengasihan gitu ya. Apalah berangkat ke dukun mana, tolong dikasih amalan ini supaya suamiku tunduk sama aku. Ada memang suami-suami yang kayak kambing diseret gitu sama istrinya gitu kan. Maka jangan. Kalau ibu-ibu ini menghormati suaminya, suami itu akan tunduk. Bahkan dikatakan jadikan suamimu itu raja, maka engkau akan dijadikan ratu oleh suamimu. Timbal balik insyaAllah, tentunya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada pertanyaan sudah datang di sini, kira-kira hampir 100 mungkin pertanyaannya. Kebanyakan katanya Pak Suhaidi curhat. Ya kita lihat, enggak apa-apa lah, karena memang urusannya kita ini curhat. Bapak-bapak ingat, istri itu butuh teman ngobrol ya. Butuh teman ngobrol. Kalau enggak ngobrol sama bapak-bapak, sekarang banyak yang nungguin obrolan istri. Apalagi kalau enggak benar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya dan suami sering beda pendapat. Suami saya kurang suka apabila saya memakai baju syar'i yang jilbab panjang dan warna hitam. Bagaimana saya memberi pengertian kepada suami? Nah, berkaitan dengan jilbab ini, enggak harus warna hitam. Umumnya suami enggak suka warna hitam, boleh warna-warna kan? Gelap, yang penting tidak nyorak ya. Tidak mengundang perhatian orang dan tidak perhiasan, boleh. Kalau beda pendapat sama suami, pelan-pelan ngomongnya. Bang Abang kepinginnya warna apa Bang? Itu tanya. Warna ini, kayaknya kayak gitu. Gak boleh Bang. Ngomong sama suaminya dengan baik-baik dan doakan suaminya. Doain suaminya. Assalamualaikum. Saya mempunyai bayi. Sebelum melahirkan saya sudah mengikuti pelajaran bahasa Arab. Tetapi setelah melahirkan suami saya menyarankan untuk libur atau berhenti dahulu mengikuti pelajaran bahasa Arab dikarenakan suami saya khawatir akan merepotkan saya. Solusinya bagaimana? Apakah saya harus mengikuti saran suami atau tidak? Karena saya juga takut tertinggal pelajaran bahasa Arab. Gimana, Ustaz? Gimana, Ibu? Gak wajib belajar bahasa Arab. Bilanglah sama suaminya, Mas saya mau libur, asalkan Mas yang ngajarin bahasa Arab. Gak apa, ya ikutin suaminya. Apalagi masalah ini, jangan sampai ribut ya. Masalah seperti ini sampai ribut, taatin suaminya. Apalagi suaminya udah baik ya. Suami itu melarang ibu belajar bahasa Arab karena cinta, karena sayang, supaya nggak repot sama anaknya. Jadi tolong disikapi dengan cara yang bijaksana, taatin suaminya, tapi ngomong dengan syarat Mas nanti kalau udah gede anak mau belajar bahasa Arab lagi ya. Seperti itu meminta, memohon bahasanya sama suami. Assalamualaikum Ustaz, makan sate buaya. Sementara buaya adu taring dan berkuku tajam. Sementara seafood aja banyak pusat yang mempermasalahkan halal atau haram. Apakah ada dalil yang menghalalkan buaya atau seafood? Karena sampai sekarang ana belum mendapatkan dalil yang kuat tentang kehalalan hewan tersebut. Nah, masya Allah. Jadi untuk binatang ini yang diminta dalil itu yang mengharamkan. Karena pada hakikatnya semua yang di muka bumi itu halal. Kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ngomong haram, mana dalil yang ngomong haram? Ini tak dia yang katakan haram. Oke Ustaz, dalilnya ini semua kullu dzina bin minasiba wa kullu dzimikhla bin minatayr. Haram. Kan Rasul mengatakan semua yang bertaring dari binatang buas ya, dan berkuku dari burung, maka haram. Betul, hadis itu betul. Buaya ini dia itu bertaring enggak? Enggak bertaring buaya itu. Buaya itu bergigi tajam. Taring itu yang namanya kayak singa, itu ada taringnya dua. Giginya buaya ini seperti ikan. Ikan kan giginya kan hiu mamanya. Semua yang di air, kita lepas dari taring itu. Semua yang di air itu halal. Sampai cacingnya pun halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu." Al-hillu mayyitatuhu. Itu yang di air, yang di laut ya. Pokoknya yang di air lah. Itu halal, bangkainya suci airnya. Maka dengan dalil ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan buaya halal, karena dia termasuk binatang air. Dia termasuk binatang air. Memang ada sebagian ulama yang mengharamkan, tapi dalam urusan halal haram ini memang kita lebih condong kepada asal hukumnya. Asal hukum binatang itu adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ketika dalilnya ini tidak ada atau dalilnya masih diperselisihkan, maka lebih utama kembali ke pendapat yang mengatakan halal. Beda dengan ibadah. Ibadah ini kalau perselisihan antara yang mengatakan sunnah sama haram, kita ikut yang haram lebih baik untuk lebih berhati-hati. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah burung yang berkuku ini juga penjelasannya perlu diperhatikan, karena di Jawa itu ada ustaz mengharamkan makan ayam. Iya, ada seorang ustaz mengharamkan makan ayam. Kenapa kata dia? Ayam itu berkuku, kata dia. Makannya lihat nyeker-nyeker dia. Mengharamkan nih, subhanallah. Dan punya murid-murid. Padahal terkenal haji sunnah. Dengan itu dia mengatakan itu haram. Tidak. Padahal diriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari atau sahabat-sahabat bahwasanya dia makan ayam dan Rasulullah makan ayam. Jadi perlu diperhatikan masalah itu. Jadi buaya ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi banyak juga masyayikh di antara Syekh Utsaimin, apalagi Imam Malik bin Anas, dia melihat bahwasanya buaya itu halalan thayyiban. Gimana Ibu mau makan sate buaya? Iya, jadi ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf, tapi kalau saya ditanya, mungkin saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dan pendapatnya Imam Malik di sini yang melihat bahwa itu halal dan termasuk binatang air, dia itu binatang air. Ustaz, apakah pernikahan yang tidak direstui orang tua suami dan belum dikaruniai anak hingga pernikahan ke 10 tahun termasuk rumah tangga yang tidak barokah? Bagaimana RT yang barokah itu? Jazakallah khair. Nah, ingat para suami ini hidup di dunia ini cuma sekali dan dia punya orang tua cuma satu. Usahakan kalau mau nikah itu minta restunya orang tua. Karena biasanya orang tua itu lebih bijak daripada kita. Apalagi ada yang menikah karena udah jatuh cinta. Jadi udah pacaran dulu nih. Udah pacaran dulu, kemudian ngomong sama orang tua. Orang tua enggak setuju, enggak, janganlah masa nikah sama itu. Akhirnya kita kabur menikah seperti itu. Berasal dari awal yang tidak baik. Awal yang tidak baik dari model pacaran, kemudian yang kedua tidak diridhoin orang tua, kemudian nikah kabur, maka tentunya tidak akan berkah pernikahan kita. Bagaimana berkah? Minta maaf sama orang tua. Suruh datang ke suami, minta restu orang tua. Minta restu orang tua, minta maaf. Mudah-mudahan direstu oleh orang tuanya. Dan supaya berkah, ya dari awal, ya dari mulai pertama nikah, itu kita juga harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan, apa artinya kalau hadis marfu? Masya Allah, hadis marfu itu hadis ada mauquf, ada marfu, ada maktu. Yang marfu itu yang makannya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauquf itu perkataannya sahabat. Kalau maktu itu sebagian mengatakan masuk kepada perkataannya tadi. Gitu saja. Insya Allah. Ustaz, bagaimana cara menghadapi suami yang mau menang sendiri? Pokoknya apa yang dia bicarakan harus selalu diikutin, diturutin, harus selalu dilayanin pada saya. Saat itu tidak ada yang membantu. Apakah saya lakukan sendiri dari mengantar? Apa-apa saya lakukan sendiri dari mengantar, jemput anak sekolah, sampai bersih-bersih. Kalau saya tidak menuntutnya dia marah, saya diam saja. Tapi batin saya sakit, padahal dia juga suka ikut taklim. Sedikitnya dia harus mengerti dan saya pun sudah berusaha cantik buat suami. Masya Allah. Ini mana suaminya ikut ini, Bu? Ya, ada suami-suami yang kurang menghargai istri. Tapi bagaimana posisi ibu, posisi istri menghadapi suami seperti itu? Ya bersabar, Pak. isinya dunia ini dua, sabar sama syukur. Sabar sama syukur. Suami ibu ada pilihan ibu, ada pilihan ibu. Dan dia sudah menjadi suami, apalagi sudah punya anak, paling enggak berusaha untuk memohon kepada suami. Kalau suaminya mau menang sendiri, ya udah diaminin aja, diaminin aja. Tapi sekali-kali minta sama suami, bilang aku capek atau gimana lah, mohon. Ada komunikasi yang baik di antara suami istri, tanpa marah-marah si istri ya, insya Allah akan bisa suaminya ditundukkan. Saya punya anak-anak sekarang sudah sekolah di kasih tingkat SMP. Seperti apa bersikap kalau telah dia dewasa padahal dia bukan mahrum? Nah ini memang bermasalah. Apalagi punya anak gadis dua ya. Anak angkat itu selanjutnya ke depannya. Punya anak angkat ini kalau bisa ketika kecil disusukan. Disusukannya sehingga dia jadi anak susu dan jadi mahrum buat anak-anak kita. Kalau ini memang ada masalah, nanti saya akan Ustaz Abdul Rahman. Bagaimana menghadapi suami yang susah berhenti merokok? Ya didoain lah suaminya itu, didoain terus, minta tolong. Anak ini kalau kena asap rokok kok kayaknya batuk-batuk bang. Mungkin si suaminya akan keluar rumah kalau merokok nanti. Aku udah cantik di depan suami, tapi suami gak mau ganteng di depan istri. Bagaimana Ustaz? Sedangkan aku sebagai istri mencari ridho dan surga dari Allah, tapi suami kurang paham dengan agama. Gimana caranya Ustaz? Apakah anak harus menggurui mengajari sedang suami gak mau kalau diajari? Sedangkan dia diingatkan aja marah-marah. Gimana caranya anak mencari ridhonya dan surga Allah yang ada pada suami juga. Suami gak paham agama. Nah ini memang ya ada yang suaminya paham agama, istrinya enggak. Ada yang kebalikannya, istrinya paham agama, suaminya enggak. Yang seperti ini pelan-pelan diajari. Ya bukan ngajari, jangan menggurui. Seperti yang tadi katakan, ngajarin suami itu dengan kita baca bersama, duduk bersama, minta diantar kajian atau apa. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya. Dan yang terpenting doa. Doa buat suami itu mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tunjukkan kepada suami kalau ukhti ketika sudah ngaji tambah baik. Kayak tadi tambah cantik buat suami, tambah melayani suami. Kelak si suami akan sadar, aku lihat nih kau sejak ngaji kok tambah baik ya. Tapi kalau ngaji tambah jadi guru, jadi guru yang di rumahnya marah-marah sama suami, biasanya suami malah dongkol kepada istrinya. Bagaimana sikap yang harus diambil istri jika istrinya adalah soleh tapi suaminya tidak taat pada agama, kemudian suka berselingkuh sehingga membuat istri berusaha cantik semodis mungkin sampai maaf membuka hijabnya demi menuruti kemauan sang suami, dan kini sang istri terkena penyakit kanker serius, apakah ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa si istri yang berpenyakit? Subhanallah. Nah, para istri yang solehah, ingat taat kepada suami itu ada batasannya. Tadi kita sudah katakan, salah satu batasannya itu tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita soleh, kita merasa sudah baik, kemudian si suami tidak baik, suka berselingkuh, dia minta kita buka kerudung kita, buka hijab kita, kita turutin dia, maka di sini pada hakikatnya kita tidak soleh. Jadi perkataan istri yang soleh enggak soleh hati. Terus kenapa kok istrinya yang kena kanker atau kena penyakit? Ingat penyakit dari Allah itu rahmat buat kita. Kalau enggak kena penyakit mungkin enggak datang pengajian. Orang sebagian itu dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu merintih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terus sampai tua enggak pernah sakit. Mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi belum taat kepada Allah SWT. Maka lihatlah kepada penyakit ini dengan sisi yang berbeda, di mana penyakit itu menghapuskan dosa-dosa kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau sehat terus kemudian mati mendadak sedangkan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan wala yazali bala'u bimri'in, sebenarnya ada cobaan yang akan terus menimpa seorang hamba sehingga dia itu berjalan di muka bumi tanpa punya dosa. Sudah dibersihkan dosanya dengan penyakit ini. Dan orang yang paling banyak cobaan itu bukan kita ibu-ibu, bukan para nabi. Para nabi, ingat bagaimana cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang keluarganya semua mati, bahkan dia diasingkan oleh masyarakat. Maka kalau tanya kenapa kok ibu, berarti mudah-mudahan ibu dipilih untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Dan itu takdir Allah jalla jalaluhu. Ketika mempertahankan rumah tangga hingga hampir 25 tahun, lalu akhirnya istri minta cerai karena tidak tahan lagi. Keras, suka memukul, mengusir keluar masuk rumah, diusir, lalu baikan lagi dan sampai dan sebagainya. Apakah tidak berdosa jika istri minta pisah? Lalu bagaimana dengan suami yang tidak pernah uji istrinya? Subhanallah. Si istri itu boleh meminta cerai ketika suaminya tidak memberikan hak-haknya. Apalagi suami yang suka memukul, suami yang mendzalimi istrinya, itu punya hak. Maka urusan nanti ke mahkamah atau gimana. Tapi saya nasihatkan janganlah. Mungkin ibu belum berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada dosa-dosa masa lalu. Kadang-kadang kita menikah karena pacaran, atau bahkan sebelum menikah kita telah berhubungan, berzina. Kita kadang-kadang setelah menikah lupa dengan dosa zina. Padahal dosa zina itu harus tobat kita, harus tobat minta ampun sama Allah SWT. Yang akhirnya kadang-kadang kita merasakan ini suami kita. Maka tolonglah bertobat kepada Allah SWT. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak memuji istrinya? Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkur nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bagaimana istri kita yang dari pagi kerja di rumah, kita aja ada orang bikinin teh, kita ngomong apa? Makasih ya, syukur. Istri kita 25 tahun bikinin teh, 25 tahun masakin kita, nyetrikain baju kita, masa kita gak pernah ngomong makasih banyak anaknya? Ya Allah, anak gak bisa ngomong apa sama anaknya. Anti semua yang di sini. Anak gak tahu gimana kalau gak ada anti, ribut mungkin ya anak. Harus nyetrika sendiri, harus masak sendiri. Ucapkan terima kasih. Dan kalau perlu, bikin sertifikat. Sertifikat berapa sekarang kan murah bikin sertifikat. Anak bikin siapa? Sertifikat maksudnya untuk istriku yang telah 25 tahun atau 5 tahun menemaniku. Terima kasih banyak kau telah menjadi istri yang soleha. Seperti itulah bapak-bapak. Bagaimana suami yang tidak memuji, ya dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wanita dilarang memakai wangi-wangian jika keluar rumah. Tapi afwan, ada muslimah yang mempunyai bau-bau yang kurang sedap dicium sehingga mengganggu penciuman saudara muslimahnya. Bagaimana? Iya. Jadi perempuan ini punya minyak wangi. Dia boleh pakai minyak wangi. Tapi minyak wanginya perempuan itu ada warnanya, enggak ada baunya. Jadi ada mungkin sekarang ini ada parfum yang modelnya diolesin di lehernya biasanya ya. Kalau di Arab itu ada diolesin di lehernya, ada banyak lah macam-macam. Saya enggak mau mengiklankan. Itu kalau pakai kerudung, baunya enggak keluar. Enggak aja baunya. Tapi ketika dia buka, dia bertemu dengan saudarinya, kadang kala cipika, itu tercium aromanya. Yang enggak boleh itu yang kata Rasulullah SAW, ayyumum ra'atin istaqarat famarat ala qaumin liyajidu riha fahiyazani. Perempuan mana saja yang pakai parfum kemudian berjalan di depan orang laki sehingga orang laki itu mencium aromanya, mencium wanginya, maka dia pezina. Itu tercium oleh orang laki. Kalau ini enggak. Jadi kalau dekat sekali baru tercium. Umpamanya kadang-kala kita bertamu, kemudian perempuan-perempuan ini ya juga enggak boleh umpamanya mengganggu dengan aroma tubuhnya. Kadang-kadang kan enggak boleh pakai minyak wangi, biar anak bau bawang enggak apa-apa. Ya enggak, karena mengganggu. Bahkan orang yang makan bawang itu enggak boleh sholat berjamaah di masjid. Karena mengganggu orang yang lain. Sholat berjamaah enggak boleh. Suruh pulang sama Rasulullah SAW. Dan perempuan-perempuan juga yang pakai parfum semerbak itu, bukhur ya. Parfum yang semerbak itu semacam gahru yang dibakar itu. Itu baunya kan kemana-mana. Itu perempuan juga yang wangi seperti itu disuruh pulang sama Rasulullah SAW. Gak boleh ke masjid. Suruh mandi tuh, suruh balik. Tapi kalau parfum yang tidak tercium dengan orang lain, apalagi sekedar deodoran ya. Deodoran. Tawas lah, anak aksan tawas. Iya. Pakai tawas apalah supaya baunya itu hilang, itu gak apa-apa. Kemudian dianjurkan kalau hari Jumat itu para laki kan lagi kumpul, dianjurkan mandi. Karena memang ada mungkin ummahat yang 2 minggu gak mandi gitu kan. Susah lah, susah. Tetap dijaga, yang penting aromanya tidak tercium orang laki lain atau orang laki yang lewat sama dia. Karena ada wangi-wangian itu yang iklannya di mana-mana katanya apa nempel kayak perangko. Kalau kan iklan-iklan TV kan kayak gitu, jadi kalau mencium aromanya itu orang pada ngejer dia, nggak boleh. Itulah yang pezina, itu yang pezina. Tapi kalau sekedar pakai wangi-wangian untuk menghilangkan bau itu nggak apa-apa. Nah, bagaimana jika wanita istri sudah berusaha membersihkan rumah, pakaian, lemari, tapi selalu tidak pasti mantas suami, maka menyebabkan istri malas melakukan itu lagi. Apa istri berdosa? Macam-macam suaminya, bukan? Jadi bapak-bapak, urusan rumah tuh urusan istri udah, urusan istri. Bapak urus yang di luar, mau dipindah kemana lemarinya, baju mau di mana. Kalau mau ngasih masukan sama istri, nggak apa-apa. Tapi istri bagaimana kalau suami selalu seperti itu, kemudian si istri gak mau bersih-bersih, gak mau ngatur, ya tetaplah berusaha. Tetaplah berusaha, karena suami katanya tidak melihat kebaikan istri, tapi jika ada satu hal yang tidak sesuai di matanya, langsung suami marah-marah. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Gak ada cara lain kecuali sabar dan ngomong sama suaminya. Mas, maunya mas ini lemari diapain? Mau diadipin ke tembok apa gitu? Gimana lah, minta ngomong sama suaminya dengan cara yang santun tentunya. Gimana maunya? Minta tolong. Kadang-kadang memang suami punya keinginan tersendiri dan istri gak tahu. Tinggal tanya, maunya abang gimana? Maunya abang tuh kayak gini, gini, gini. Oke lah, udah rapiin sesuai. Terus panggil suaminya, bang coba lihat, seperti ini bang. Oh belum pas, ini gitu kan. Kemudian rapikan lagi, kayak gini. Ah, ini baru pas. Insya Allah kasih hadiah sama suami. Bagaimana agar istri istiqomah mengajak suami ngaji? Sering sengaja setel Rojak TV, alhamdulillah selalu diganti channelnya. Iya. Terus sabar, sabar menghadapi suaminya itu. Sekali-kali ngomong, minta sama suaminya, bang, ana minta diantar. Sekali aja bang diantar. Dan abang duduk di sana. Mungkin minta memohon kepada suaminya. Saya tidak pandai di tempat tidur. Suami menyuruh saya nonton, maaf, film yang gak bagus itu. Tapi setelah itu saya jadi lebih pandai. Suami pun bahagia dan merasa sangat puas. Bagaimana hukumnya? Na'udzubillah, ingat, menonton itu haram hukumnya. Kalau ternyata kita melakukan yang haram untuk memuaskan suami, maka kita berdosa. Banyak-banyak, dalam artian ada buku-buku yang mengajarkan kepada kita tanpa menonton itu. Dan suami juga bermasalah. Ada suami yang suka nonton yang gak benar, sehingga dia minta istrinya melakukan hal itu. Itu karena pengaruh film-film yang gak benar itu. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan juga suaminya dikasih tahu, na'udzubillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana kebahagiaan seseorang itu hilang gara-gara matanya. Seorang yang suka melihat wanita, umpamanya bapak-bapak atau ibu, melihat wanita, melihat hal-hal yang haram, ketika dia berhubungan sama suaminya, kenikmatannya itu sudah hilang, sudah berkurang. Dan bedakan dengan seorang lelaki, seorang wanita yang tidak pernah melihat yang haram, maka dia akan merasakan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan dari hal itu. Buktikan. Dan ingat, kita nggak boleh ya berusaha. Kalau memang istri nggak tahu, ya diajari, diomongin apa yang seharusnya dilakukan oleh istri, ya, tanpa harus melakukan yang haram. Bagaimana Ustaz nasihat bagi para ikhwan yang ingin menikah tetapi kebanyakan hanya melihat dari fisik saja padahal sudah ngaji? Gimana nih Ustaz? Ya, nasihatnya tadi sudah saya katakan. Yang namanya fisik itu mungkin tahun pertama Masya Allah 48 masih. Tahun kedua setelah menikah jadi 82. Gimana? Maka lihatlah kepada agamanya. Kita yang udah ngaji masih mencari yang fisiknya. Boleh cari wanita yang cantik, boleh. Tapi Rasul mengatakan fadfar bidzatid din taribat ya, cari yang agamanya bagus, selamat kok. Selamat dunia akhirat. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak ngaji dan menggunakan jilbab syar'i, suami selalu senang dan memuji saya, Ustaz. Katanya, Masya Allah, saya makin sayang sama kamu. Tetapi ketika saya meminta uang untuk membeli pakaian yang muslimah, karena saya baru punya 2-3 baju saya, tapi suami selalu mengatakan, sabar. Kalau beli baju lebaran aja ya, jangan menuruti hawa nafsu. Gimana Ustaz, apakah saya menuruti suami atau saya harus mencari alasan agar suami mau membelikan baju syar'i untuk saya, sementara suami lebih dominan untuk sedekah dan membantu kerabat yang lagi kena musibah, sampai-sampai membeli sapi kurban? Bisa Ustaz, tapi untuk saya selalu katanya sabar. Ya, Anda ngomong apa? Ngomong sabar juga gitu kan? Iya, ya ini suami, ingat suami ini jangan baik di luar. Jangan baik di luar, di depan orang kampung dia kelihatan baik. Tapi ternyata sama istrinya sendiri pelit dia. Jangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian itu bukan yang paling baik sama tetangganya, bukan paling baik sama orang kampung, sama bosnya, sama anak buahnya, tapi sama keluarga, sama istrinya. Itu ukuran kebaikan. Tapi kalau memang ada yang lebih membutuhkan ibu, maksudnya kita lihat ada orang-orang yang kena musibah dan uangnya itu hanya cukup untuk itu, maka di sini ibu-ibu harus sabar. Ya kan? Berikan ke sana. Ana alhamdulillah udah punya ini cukup lah. Orang ana jarang keluar juga, umpamanya gitu kan. Ada kalau memang ibu-ibu merasa harus punya baju 8 gitu kan, malu kalau tetap pakai baju itu. Ente kok gak ganti-ganti bajunya gitu kan. Kadang-kadang merasa malu, gak perlu. Sebagian sahabat perempuan itu bajunya cuma satu, gantian sama suaminya kadang-kadang. Jadi kecuali suaminya mampu, ya tinggal ngomong, bang itu kan masih ada sisa duit, beliin lah bang gitu ya. Gak usah yang mahal-mahal, paling kayak harga 2 juta gitu. Ya jangan lah, yang sesuai dengan kemampuan suaminya. Tapi tetap sabar dan meminta sama suaminya. Mungkin kalau kita ridho untuk kurban ya, dia bisa beli kurban, ibu akan dapat, si istri insya Allah akan dapat pahalanya seperti itu. Nah, mazhab Syafi'i al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhaddab menuliskan tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya untuk seminggu untuk suaminya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual istimewa, sedangkan pelayanannya tidak termasuk kewajiban. apakah benar pendapat ini, Ustaz? Subhanallah, yang namanya pendapat ini macam-macam. Jadi antara suami istri, hak dan kewajibannya itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, suami punya kewajiban untuk membelikan baju istrinya, untuk ngasih makan istrinya, untuk menjaga istrinya. Ada timbal balik dari pihak istri kepada suaminya. Kita lihat bagaimana istri-istri Rasulullah SAW. Kita lihat umpamanya putri Nabi Fatimah itu bikin roti sendiri. Dia bikin, digiling sendiri ya, sampai jadi tepung, setelah itu diadonin, setelah itu ditumbuk sampai kembang, setelah itu dimasak. Itu Fatimah radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau ini sekedar pendapat, wallahu a'lam bishawab. Jadi kewajibannya itu harus taat sama suami dan bil ma'ruf. Kalau memang enggak bisa pakai pembantu, mama istri mamanya, dia minta aku kayaknya pakai pembantu, bangun gitu. Kayaknya capek ini itu. Tapi ternyata suami enggak mampu, ya udah seperti kejadian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu a'lam bishawab. Ini tuh, Ustaz, benarkah istri tidak harus tak wajib untuk masak? Oh, sama ini, mencuci, bersihkan rumah dan lain-lain, karena suamilah yang harus memenuhi semua kebutuhan istrinya ketika dia meminta dari orang tua kita. Tapi bila seorang istri melakukan semua itu, memasak juga adalah merupakan amal bagi istri, karena istri mencari surga dari suami mereka. Gimana ya, Ustaz? Nah, kalau kita mau bicara hak-hak dan kewajiban ini, semuanya adalah bil ma'ruf. Allah mengatakan wala hunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. Kewajiban istri itu sama dengan haknya istri dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau dikatakan umpamanya si istri di rumah kerjanya apa? Diam dong. Masak? Enggak lah masak. Anak bukan kewajiban anak. Masak. Nyuci? Bukan kewajiban anak. Ini ikatnya nih. Anak cuma jadi pelayan seksual. Masa seperti itu? Enggak. Kayaknya pendapat ini wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Itu satu namanya jelasin. Jadi istri itu adalah qarinatul hayat suami. Adalah pendamping perjalanan hidup suami. Jadi bukan pelayan seksual, bukan. Karena memang ada pendapat yang seperti itu, bahkan di dalam buku Izinkan Aku Untuk Menjadi Pelacur itu dikatakan seperti apa bedanya istri sama pelacur, sama pelayan seksual? Enggak. Jadi tidak seperti itu. Istri itu mulia, dia punya hak dan kewajiban yang sepadan kepada suaminya, dan tentunya semua amal kebajikan istri itu akan mendapatkan pahala. Bahkan tidur sama istri suami, istri dapat pahala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Saya dari Jember, sekarang tinggal di Bali. Bagaimana harus bersikap dengan tetangga yang non muslim? Ini pertanyaannya di balik papan. Kok bisa nyampe sini? Pakai apa? Oh, baik, Masya Allah. Ada teman-teman di Bali yang dengerin juga ini, Masya Allah. Nah, bagaimana dengan sikap dengan yang non muslim? Nah, harus baik sama mereka. Jadi Islam ini untuk semua. Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW sudah menjelaskan bagaimana sikap kita kepada non-muslim, kepada orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi, orang mana. Kita bagaimana bersikap dengan mereka harus jelas. Harus baik selama mereka tidak memerangi kita. Tidak memerangi kita, jadi sikapnya kalau kita punya rezeki, bolehlah kita kasih mereka. Sekali-kali kita mendakwahkan kepada mereka. Mereka ada yang sakit, kita kunjungi, kita takziah kepada mereka. Pokok bukan urusan agama. Urusan muamalah duniawi kita boleh. Tapi kalau urusan agama, seperti mereka merayakan Natal, atau merayakan hari Waisa, atau apa, kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat kepada mereka. Tapi pergaulan sehari-hari tetap baik. Bagaimana cara mengajak suami untuk sholat? Tapi dari segi akhlak beliau sangat baik, tidak pernah marah. Jazakallah, subhanallah ya. Rasulullah SAW memang memberikan dua syarat untuk lelaki yang layak menjadi menantu kita. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, agamanya gak baik, gak sholat, gak ada artinya. Tidak ada gunanya sebenarnya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita puji-pujilah suaminya ibu. Abang ini baik banget, tapi abang kok kayaknya kurang baik sama Allah bang, atau nggak pernah sholat, umpamanya apa gitu ya. Cobalah. Ustaz, bagaimana membuat suami romantis? Kayaknya Ustaz Abdurrahman yang jawab. Bagaimana membuat suami romantis? Gimana Ustaz itu? Ya kita yang romantis. Jadi kalau suaminya gak romantis, ibu berusaha romantis dulu lah. Kalau enggak, suaminya suruh ngaji sama Ustaz Abdurrahman. Mas, ngaji tuh sama Ustaz Abdurrahman. Nanti kan diajarin sama Ustaz Abdurrahman. Saya kan cuma sebentar di sini. Ustaz Abdurrahman yang ada di Balikpapan. Iya, pelan-pelan ya manggil suami dengan panggilan yang sayang, mama yang sayang gitu kan. Suaminya melihat, mulai kapan kau belajar manggil aku sayang? Gitu kan. Balik enggak nanti akan balik tuh. Iyalah, kan abang aku sayang abang. Gitu kan. Nanti terus lama-lama suami akan ikut-ikutan paling enggak. Saya seorang yang tidak bisa melihat dan mendengar orang marah. Apakah orang benci sama saya? Ataukah orang benci sama saya? Itu sebenarnya ketika saya menghadapi orang marah, ana langsung meninggalkan orang tersebut dalam waktunya itu pun juga. Apakah saya salah atau bagaimana? Nah, ketika ada percecokan marah, memang kadang-kala solusinya itu kita harus pindah dari tempat itu untuk menjaga hati kita supaya tidak bertengkar ya. Itu boleh. Karena lebih menjaga, kadang-kala ada orang kalau dengar marah akhirnya berantem semuanya. Ketika itu sudah kita tinggalkan. Dia umumnya marah silakan. Itu untuk menghindari marah kita. Tapi perlu diingat, kita juga baca auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian kita juga harus minta maaf nanti sama dia setelah selesai dia marah. Maaflah anak, takut ribut. Jadi anak tadi pindah gitu supaya anak enggak ribut sama itu. Wallahu a'lam. Bagaimana pemilu? Pemilihan presiden, apa sebaiknya kita memilih? Masalah memilih presiden ini, yang jelas demokrasi itu bukan dari Islam. Itu jelas. Sistem demokrasi itu bukan dari Islam. Pemilihan presiden ini akan berjalan. Dia itu seperti gerbong yang akan berjalan. Kita ikut gak ikut gerbong itu jalan. Kita ikut gak ikut gerbong itu jalan. Tapi kita ikut, ternyata gerbongnya jalannya lebih bagus. Kita gak ikut ya gak harus. Tapi kita ikut umpamanya ketika ada dua orang yang dipilih ya. Kita katakan sekali lagi, demokrasi itu bukan dari Islam. Makanya membingungkan demokrasi itu. Tukang becak disuruh milih, kasih duit 5.000, tukang becak lagi. Gak ada tukang becak di Balikpapan. Apa disuruh? Tukang ojek. Tukang ojek ini gak pernah sekolah, baca nulis gak tahu. Baca nulis gak tahu. Dikasih duit 50.000 nih, coblos ah. Siap. Coblos dia gitu. Kita lihat akhirnya presidennya itu sekelas tukang ojek ini. Sekelas ini, karena kebanyakan orang yang ngaji itu sedikit, yang ngaji itu sedikit. Yang banyak itu yang dikasih duit nyoblos gitu kan. Maka ketika ada dua orang A, B, yang A maling. Maling 10 juta. Yang B maling 20 juta. Milih yang mana gitu? Milih yang 10 juta. Sama-sama maling gitu mamanya. Mamanya sama-sama maling yang dipilih seperti itu. Ya kita milih yang lebih baik lah dari itu. Itu nasihatnya. Dan alhamdulillah insyaallah pemimpin-pemimpin kita semoga Allah SWT menjaga mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Apa yang terjadi dari model korupsi yang macam-macam itu adalah gambaran atau cerminan dari masyarakat kita. Yang tadi kita contohkan, yang milih itu orang-orang gak benar. Akhirnya pemimpinnya tuh tentunya gak benar karena rakyatnya seperti itu. Terus gimana, milih apa gak usah? Ada sebagian besar yang mengatakan gak usah milih. Tapi sekali lagi saya ikut mungkin pendapatnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, harus milih. Pendapatnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, karena dua-duanya madarat. Dua-duanya madarat. Kita milih madarat. Enggak milih madarat, tapi lihat yang madaratnya lebih sedikit. Sehingga tatkala kita ditanya pada hari kiamat, kenapa engkau tidak milih? kita bisa jawab. Anak tak milih karena anak takut seperti ini. Ketika pulang, kenapa ente memberi? Ya Allah, aku takut ya Allah kalau pulang yang menang negeri ini hancur. Aku takut. Aku memilih pun karena aku harapkan itu lebih baik untuk negeri Indonesia ini. Ya kita pun harus jawab. Kita bakal diminta bertanggung jawab dengan semua itu. Semua. Milih tak milih harus tanggung jawab. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya berusaha untuk memilih yang lebih baik di antara dua pilihan yang mungkin dua-duanya memang tidak sesuai dengan syariat dua-duanya, tapi ada yang lebih mending lah. Umpama yang satu muslim, yang satu non-muslim. Kita lihat, kalau kita gak milih umpamanya, yang non-muslim ini pasti menang. Karena kebanyakan preman itu kayak dia umpamanya. Paling gak ya Allah, anak paling gak bisa nambahin suara dia. Dan ketika anak ditanya, anak takut ya Allah yang terpilih nanti non-muslim, maka anak pilih. Walaupun kita kalau lihat sistemnya sudah jelas, sistem demokrasi ini semua tahu orang itu sistem dari barat memang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bertanya masalah agama kepada suami, tapi jawabannya selalu tidak tahu, bagaimana Ustaz? Ya, suaminya suruh ngaji sama Ustaz Abdurrahman supaya tahu jawabannya. Jadi ibu, kalau suami enggak tahu mau diapain, memang dia enggak tahu. Ibu berarti enggak usah tanya sama suami. Tanya sama orang alim, sama ustaz. Kecuali suaminya ustaz. Tapi ada istri-istri itu yang enggak mau tanya sama suaminya yang ustaz. Dia tanya sama ustaz lain. Karena takut dibohongin mungkin sama suaminya. Tapi ya tahu ada ya. Tapi Allah Taala bilang kayaknya yang berapa enggak ada. Nah, Ustaz, apakah Anda mau tanya, apakah kalau seorang suami menceraikan istri dengan talak tiga tanpa ada saksi? Jadi, aqtalahu, bismillahirrahmanirrahim, aqtalahu marratan. Talak itu dua kali, yang boleh rujuk ya. Yang ketiga, tidak boleh rujuk. Bagaimana sekarang suami yang menceraikan istrinya tiga kali? Ini maksudnya menceraikan di satu majelis. Umpamanya, nah, di satu majlis itu, engkau aku ceraikan tiga kali, enggak ada saksi. Memang ada khilaf di antara para ulama, ketika seorang suami mengatakan engkau aku ceraikan tiga kali, jatuhnya tiga apa satu? Yang lebih rajih jatuhnya satu. Jatuhnya satu, walaupun ngomong aku ceraikan engkau tiga kali. Bahkan dia ngomong aku ceraikan engkau 1 juta kali, tetap jatuhnya satu gitu kan. Karena dia cuma punya hak 2 dan 3 yang terakhir. Kalau yang ditanyakan itu, maka jatuhnya satu. Ada saksi enggak ada saksi, cerainya itu jatuh. Kadang-kadang di rumah ya, di rumah kita ngomong, na'udzubillah ada suami istri yang ngomong, sudah deh aku ceraikan. Siapa yang jadi saksinya? Allah yang menjelaskan, Allah tahu dia mengucapkan cerai. Cerai ini termasuk amalan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu. Seriusnya serius, main-mainnya serius. Jadi kita main-main nih, jadi aku ceraikan engkau, akhirnya enggak deh aku gurau, itu jatuh cerainya. Cerainya itu jatuh. Enggak boleh main-main masalah cerai. Ini masalah hubungan antara manusia, enggak boleh main-main. Kalau yang ditanyakan itu, tapi kalau pertanyaannya dia menceraikan sudah 3 kali, 2 tahun yang lalu dia ngomong cerai, kemudian rujuk, kemudian berapa tahun kemudian ngomong cerai, kemudian rujuk, yang ketiga ngomong cerai lagi, bagaimana posisinya? Kalau ini yang ditanyakan, maka sudah nggak halal lagi, walaupun nggak ada saksi, walaupun tidak ada saksi. Wallahu a'lam. Kira-kira gitu saudara. Nanti kalau ada yang salah saudara mana membetulkan. Assalamualaikum Ustaz, cara melebur janji, sumpah mati. Kalau tidak ditepatin, sumpah mati kalau tidak ditepatin. Caranya bagaimana? Sedangkan wanitanya sudah memaafkannya, mohon solusinya. Ini dari Wonosobo, masya Allah. Jadi saudara kita dari Wonosobo yang ikut kajian kita di Balikpapan. Ya, sumpah itu nanti kalau ini masuknya nazar ya, wallahi, anak mati nanti. Itu pertama nggak baik sumpah. Kalau sumpah, sumpah untuk kebaikan. Bagaimana sekarang kalau dia ngomong wallahi sumpah mati, maka dia kafarat kayaknya sudah, bayar kafarat dia untuk membayar sumpahnya ini dengan cara membebaskan budak, nggak ada budak sekarang. In'am asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah, dia kasih makan 10 anak miskin, atau dia berikan pakaian 10 anak miskin, atau dia bebaskan budak. Kalau nggak mampu, nggak punya duit memang, baru puasa 3 hari untuk membayar kafarat sumpah. Tapi ingat, sumpah yang seperti ini jangan jemaah. Ada orang sumpah anak ditabrak sepur, tabrak mobil, kadang-kadang seperti itu. Jangan suka mendoakan keburukan untuk dirinya, enggak boleh. Nanti Allah ada malaikat yang mengaminkan, akhirnya benar kita ketabrak sepur. Enggak perlulah, apalagi ya untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri harus taat pada suami. Terus suami seperti apa yang harus kita taati? Bagaimana dengan suami yang tidak soleh? Jadi ingat, ketaatan kepada suami itu, walaupun suaminya tidak soleh, tetap wajib selama tidak memerintahkan kepada yang haram, selama tidak menyuruh kita kepada perintah-perintah yang berat buat kita, yang tidak sesuai dengan kondisi kita, maka itu tetap wajib. Walaupun dia gak soleh, suami anak ini masih ngerokok, mulai seperti itu, apa anak gak usah taat sama dia? Suaminya ngomong, ambilin air deh. Enggak, kau gak usah ditaati karena kau tidak taat sama Allah. Seperti itu. Enggak, tetap harus taat sambil diajarin suaminya. Bagaimana kalau suami mau dilayani tapi sudah larut malam? Bismillah, baca bismillah. Bismillah, anak minum juga bismillah. Ya, kadang-kala suami istri sudah capek tidur, ya subhanallah, subhanallah. Anak itu kadang-kala, ya sepertinya sama dengan istri bapak-bapak semua, sama ibu-ibu juga. Kadang-kala anak pulang dari kantor itu melihat istri sudah terlelap gitu ya, kecapean seharian ngurusin anak empat, ya ini itu. Kadang-kadang ya Allah, kesian ya. Suami harus tahu lah, harus sadar istrinya ini bukan diem, bukan diem dari pagi sampai sore. Dia itu kerja di rumah capek gitu kan. Maka pantas kalau melihat istrinya tidur, dipijet timah istrinya itu. Nanti insya Allah yang tadinya ngantuk jadi bangun dan siap melayani suami. Bismillah, bagaimana jika seorang istri cantik tapi sering berbohong kepada suami tentang hutang-hutangnya? Istri mengatakan sudah bayar, padahal belum bayar. Gimana ya, Ustaz? Ini cantik lahirnya, gak cantik batinnya. Jadi kasih nasihat lah orang yang seperti ini. Tadi kita katakan, cantik yang lahir itu bakal berkurang, cantik batin ini yang terus bisa bertambah. Bagaimana kedudukan istri yang mencari nafkah, suami tidak? Apakah boleh si istri minta cerai kepada suami? Jangan bicara boleh nggak boleh lah. Kalau mungkin memang seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istrinya punya hak dia untuk minta. Tapi usahakan bagaimana rumah tangga itu jadi indah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala punya istri namanya Zainab. Zainab ini bekerja. Zainab itu kerjanya dia nenun ya. Dia dengan itu dia bisa ngasih makan keluarganya karena suaminya miskin ketika itu. Maka suatu hari Zainab ini mendengar Rasulullah SAW ceramah tentang sedekah. Maka ketika pulang dari masjid ketemu sama suaminya, ngomong sama Ibnu Mas'ud, "Wahai suamiku, kayaknya mulai besok ini aku mungkin enggak akan bantuin engkau ngasih nafkah. Karena aku ingin sedekah." Kata suaminya, enggak apa-apa, kata dia, Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi kau coba tanya dulu sama Rasulullah SAW. Tanya lah Zainab sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu hitungannya sedekah juga. Sedekah. Jadi ibu ini jangan mudah-mudah minta cerai. Kadangkala ya, seorang istri itu mengharapkan suami yang baik ya. Ternyata dia keluar dari mulut macan ke mulutnya buaya dengan cerai itu. Cobalah bersabar. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau ada seorang istri menutupi kesalahannya kepada suami karena takut? Mungkin si istri berbuat salah kepada suaminya, melakukan sesuatu maksiat umpamanya, tolong dan istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Tidak perlu ngasih tahu suami, kecuali hubungannya sama suami, ngambil uangnya suami umpamanya, seperti itu. Maka di situ dia harus minta maaf. Tapi ingat, Allah tahu dengan perbuatan kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah istighfar, bertobat kepada Allah kalau berbuat salah. Kalau itu hubungannya sama suami, coba cari waktu untuk meminta maaf kepada suami. Tapi ada hal-hal dosa-dosa yang tidak perlu kita kasih tahu suami kita kalau itu dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan membuka aib sendiri nanti. Ustaz, bagaimana dengan suami anak yang suka hiburan, nonton bola dan bulu tangkis, sedangkan yang main bulu tangkis seorang perempuan dengan memakai pakaian jahiliyah? Jika anak melarang suami marah dan bilang kalau ini hiburan, ku mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, langsung matiin TV-nya, pakai seragam main badminton. Nih, kau kan kepingin main badminton, lihat nih aku main badminton. Halal itu. Jadi yang halal, kasih hiburan yang halal. Dia kan minta hiburan suami ya. Kasih hiburan yang halal. Ya karena memang suami-suami hati-hati, jangan lihat yang haram. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga mata kita ya, dari melihat yang haram seperti itu. Jadi ingat ibu-ibu, suami butuh hiburan, kasih hiburan dari ibu. Bagaimana jika suami melarang istrinya untuk berhijab, maka di sini maksudnya kerudung ya. Iya, maksudnya hijab di sini kerudung. Apa cadar? Kalau kerudung, maka di sini enggak boleh taat sama suaminya. Dia enggak boleh taat, dan dia dengan cara yang bijaksana katakan kepada suaminya, suamiku, aku cinta kepadamu, tapi tetap Allah lebih aku cintai daripada engkau. Kadang-kadang kita tapi dengan cara yang santun, yang pelan-pelan, karena seorang yang tidak mengenal sunnah itu akan benci sama sunnah. Seorang yang tidak kenal dengan agama akan benci sama agama. Tapi ketika kita memberikan pencerahan dengan cara yang baik, orang yang tadinya benci sama sunnah akan cinta. Cuma bagaimana kita menyampaikannya? Untuk seorang single parent, siapa yang lebih utama untuk ditaati? Ya orang tuanya, kalau dia sudah kembali kepada orang tuanya. Mau taat sama siapa maksudnya ini? Suaminya kan sudah bukan suami gitu kan? Atau gimana? Anda tidak paham. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz Rahman menjawab. Enak kalau ceramah ada ustaz gitu kan? Kita enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan suami istri untuk bersikap romantis, harmonis di hadapan anak-anaknya? Iya, tentunya ada batasannya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang vulgar umpamanya. Kalau segera kata-kata sayang, cinta, itu anak akan terbiasa dengan kata itu. Itu enggak ada masalah. Bahkan umpamanya anak-anak itu kadang-kala manggil ibunya sayang. Karena bapaknya suka manggil sayang gitu kan, ketawa dia anaknya itu. Seperti itu. Yang seperti itu enggak masalah. Jangan sampai perkataan yang vulgar ya, yang ngajarin anak enggak benar, jangan. Enggak ada masalah untuk tanpa romantis di depan anak-anaknya. Begitu pula anak-anak yang sering kata-kata kotor didengar di rumahnya, itu yang akan keluar. Bapaknya suka ngeluarin kebun binatang di rumahnya, anaknya itu pinter ngomong kebun binatang. Ini karena terbiasa di rumahnya. Yang kotor enggak boleh, yang romantis selama tidak vulgar ya, insyaallah enggak apa-apa. Rasulullah SAW memanggil istrinya Umairah, didengar sama siapa? Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW dipanggil ya muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk ya. Apalah yang romantis seperti itu enggak apa-apa. Umpamanya mencium istri di depan anak enggak apa-apa. Mencium istri baik, pokok bukan ciuman yang biasa, ciuman di mana? Di keningnya, di pipinya ya. Ciuman-ciuman yang seperti itu, dan kita juga mencium anak kita. Anak itu akan suka. Subhanallah. Saya ini anak itu memang ciptaannya sesuai dengan orang tua. Allah Akbar lah, saya enggak menceritakan. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang ditalak melalui SMS? langsung mengucapkan talak tiga. Ya, pakai SMS, insya Allah jatuh kan, tapi jatuhnya satu kan, jatuhnya tetap satu. Kalau benar itu SMS dari suaminya, tapi kalau SMS dari temannya suami gitu kan, dia main-main nggak jatuh. Karena seorang itu nggak bisa ngomong, aku ceraikan istri tetangga. Kok bisa istri tetangga yang diceraikan? Itu haknya suaminya, itu nggak bisa. Nah, apakah benar orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dihajikan, tidak bisa bagaimana? Nah, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang bercerita tentang seorang yang mengatakan labbaik Allahumma an syukrumah, ya Allah aku ingin haji buat syukrumah. Ditanya sama Rasulullah SAW, man syukrumah, siapa syukrumah itu? Katanya dia kerabatku atau saudaraku. Rasul bertanya, ahajajta an nafsi, apa kau sudah haji buat dirimu? Belum. Kata Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hujja an nafsika thumma hujja an syukrumah. Kau berhaji untuk dirimu dahulu, baru kau haji untuk saudaramu. Seperti itu prosedurnya. Ya, yang melaksanakan haji harus pernah haji, harus sudah melaksanakan haji. Tapi ingat, ini boleh ya, bukan anjuran untuk menghajikan orang lain. Karena menghajikan orang lain ini kebanyakan dari pertanyaan di Rasulullah SAW. Bisa enggak aku menghajikan orang tuaku? Rasul mengatakan bisa. Tapi Rasul tidak mengatakan kalian hajikan orang tua kalian, enggak. Karena yang terutama bagaimana kita mendoakan orang tua kita. Tapi bisa seorang menghajikan orang tuanya, bisa, dan itu mulia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika suami melarang istri untuk pergi kajian dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaan rumah? Ya, ngomong sama suaminya, insya Allah pekerjaan rumah selesai sebelum abang datang berangkat kajian. Kan intinya pekerjaan rumah. Karena memang kita katakan tadi, jangan sampai ribut di rumah ya. Ribut di rumah gara-gara mengatakan, enggak, itu di sebuah buku ada yang mengatakan bersih-bersih bukan tugasku. Karena seperti itu. Iya, suami ngomong betul, tapi kau keluar rumah harus taat sama aku juga. Enggak boleh keluar rumah. Kan ribut akhirnya kerja di rumah tangga ini. Enggak seperti itu. Ya katakanlah dengan memohon kepada saya, insya Allah kan rumah bersih sebelum aku datang. Atau sudah dipersiapkan malam hari tentang pekerjaan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, bagaimana jika keluarga calon istri menanyakan alasan pisah dengan mantan istri sebagai bahan pertimbangan? Sebagai orang tua mau yang terbaik bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi membuka aib orang lain itu, yang mau menikah ini siapa? Jadi si mertua, calon mertua perempuan bertanya kepada calon menantu lelaki tentang kenapa kau bercerai sama Fulan. Ya enggak apa-apa ngomong sama dia, ya ada masalah sama. Ada masalah. Tapi enggak perlu kita sampai mengungkap aibnya, membuka aib dia. Apa itu termasuk ghibah yang diperbolehkan? Apa itu termasuk ghibah yang diperbolehkan? Karena ghibah yang diperbolehkan itu ada 6, ya. Nanti Ustaz Abdul Rahman yang jelaskan. Nah, Assalamualaikum, ada pernyataan yang mengatakan jodohmu adalah cerminan dirimu. Benarkah itu? Ada benar. Karena pada hakikatnya Allah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibah. Orang-orang yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Orang-orang yang khabith buat wanita-wanita yang khabith. Jadi ketika kita baik, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita istri yang baik pula. Kita lihat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Aisyah, mereka semua baik-baik. Mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu menikah dengan suami, kenapa kok suka sama suaminya? Duh. Karena merasa suaminya ini bisa jalan bersama-sama. Umpamanya sama-sama, ada kan perempuan-perempuan sama-sama suka sholat malam, karena sukalah, ini sama-sama baik gitu kan. Ada yang suka sama-sama suka jalan. Ada, dari awal memang seperti itu. Akhirnya suka jalan beneran. Jadi kita harus mencari yang terbaik, dan dengan cara yang syar'i mencari calon istri atau calon suami. Nah, bagaimana kalau suami butuh kita tiap malam sedangkan kita sudah capek? Bismillah. Makanya olahraga ibu, olahraga. Bagaimana? Ya, supaya bisa menservis suaminya ya. Tapi suami juga harus melihat kondisi istrinya, harus melihat. Apa Ustaz? Jangan sampai membahayakan istrinya. Para ulama kalau sudah masuk bab kibrah, Rasul mengatakan la darara wa la dirar. Kalau sampai membahayakan istrinya sudah tidak boleh suami melakukan hal itu. Suaminya sakit, mamanya bahkan kalau jadi hubungan bisa mati dia. Maksudnya tidak boleh. Apa Ustaz, pertamanya jauh dari tema ini, pertanyaan tentang kemarin. Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya. Apa dia tidak ikut mengambil untung dari Rasulullah SAW? Enggak. Jadi menggadaikan baju besi ini ya ditaruh bajunya. Ditaruh nih. Nanti bayar diambil. Diserahkan. Seperti itu. Dan apa baju besi itu dikepus kembali oleh Rasulullah SAW? Rasul meninggal. Baju besinya dalam kondisi tergadaikan. Gimana mau nebus Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apakah para sahabat menebusnya? Anda nggak tahu. Mungkin di suatu rahmat. Baik. Alhamdulillah. Anda bisa istirahat. Katanya suatu rahmat sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat saya sendiri, buat keluarga saya, kalau mereka dengar, dan untuk antum semua di sini, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, dan kalau yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Taala, dan mungkin nanti kalau ada yang kurang tepat, mudah-mudahan Ustaz Abdul Rahman bisa meluruskan. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua ustaz yang ada di Balikpapan ini, semua panitia yang telah mengundang saya untuk bisa ke Balikpapan ini untuk bersua dengan saudara-saudara seiman setakwa. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali ke lapis di surga. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Nabi Muhammad. Dan jangan lupa untuk selalu doakan pemimpin kita, berdoa supaya kita mendapatkan pemimpin yang baik untuk negeri ini, dan meminta perlindungan dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.